Kita hidup di zaman di mana keterbukaan dianggap sebagai bentuk kejujuran, dan diam sering disalahpahami sebagai tanda ketertutupan. Setiap hari, orang-orang dengan mudahnya membagikan pikiran, perasaan, bahkan urusan pribadinya kepada publik, seolah seluruh dunia wajib tahu apa yang sedang terjadi di dalam hidupnya. Ada yang menganggapnya sebagai cara untuk menjadi autentik. Ada pula yang merasa itu adalah bentuk keberanian untuk jujur terhadap diri sendiri. Namun jarang sekali orang bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua hal memang harus dibagikan? Di antara keramaian dunia digital dan tuntutan sosial yang mendorong kita untuk selalu tampil, perlahan-lahan banyak orang kehilangan kemampuan paling penting dalam hidup, menjaga batas antara apa yang seharusnya menjadi milik pribadi dan apa yang pantas diketahui orang lain. Ketika batas itu kabur, ketenangan ikut menghilang, dan manusia tanpa sadar membiarkan dirinya telanjang di hadapan dunia yang belum tentu peduli. Menjaga privasi bukan berarti kamu sedang berbohong atau menutupi sesuatu. Justru sebaliknya, menjaga privasi adalah tanda bahwa kamu paham nilai dari hal-hal yang tidak seharusnya diukur oleh pandangan orang lain. Ada hal-hal yang hanya bisa tumbuh ketika dijaga dalam keheningan. Seperti benih yang takkan bertunas jika terus digali setiap hari, untuk memastikan apakah ia masih hidup atau tidak. Begitu juga dengan kehidupan pribadi. Ia butuh ruang gelap, tenang, dan jauh dari mata orang lain agar bisa berkembang dengan sehat. Sayangnya dalam budaya kita yang terlalu terbiasa mencari validasi, diam seringkali dianggap aneh, bahkan mencurigakan. Padahal diam bisa menjadi cara paling bijak untuk menjaga diri tetap waras di tengah bisingnya opini dan rasa ingin tahu manusia yang tak pernah habis. Coba renungkan sejenak. Seberapa sering kamu merasa lelah bukan karena aktivitasmu, tapi karena terlalu banyak membuka diri pada orang yang salah? Berapa banyak rahasia yang kamu sesali karena dulu pernah kamu ceritakan hanya untuk mencari rasa lega sesaat? Banyak orang berpikir bahwa berbagi adalah bentuk kedekatan. Padahal kadang itu hanyalah bentuk lain dari ketidakmampuan kita untuk menanggung beban sendiri. Tak semua hal perlu dibicarakan. Tak semua luka perlu dijelaskan. Dan tak semua rencana harus diumumkan. Ada bagian-bagian dari hidup yang justru kehilangan makna ketika terlalu banyak disorot. Orang yang bijak tidak menutup diri dari dunia, tapi tahu kapan harus berhenti berbicara. Ia tahu bahwa tidak semua yang bisa diucapkan pantas untuk diucapkan. Maka, sebelum kamu bercerita pada seseorang tentang isi hidupmu, tanyakan dulu pada diri sendiri, apakah hal ini akan menenangkan jiwaku atau justru membuatku kehilangan kendali? Sebab pada akhirnya menjaga privasi bukan tentang menolak orang lain, melainkan tentang melindungi kedamaian dalam dirimu sendiri. Dunia tak perlu tahu setiap detail langkahmu, cukup tahu arah umumnya. Biarkan yang sakral tetap sakral. Biarkan yang pribadi tetap menjadi milikmu. Semakin kamu pandai menahan diri, semakin kamu akan mengerti bahwa tidak semua kejujuran perlu diucapkan dengan suara. Sebagian justru paling kuat ketika tetap dijaga dalam diam. Jika pada paragraf sebelumnya kita berbicara tentang pentingnya menyadari batas antara dunia luar dan kehidupan pribadi, maka sekarang kita perlu memahami makna sebenarnya dari menjaga privasi itu sendiri. Banyak orang keliru memahaminya. Mereka mengira menjaga privasi berarti bersikap tertutup, dingin, atau tidak percaya pada siapapun. Padahal menjaga privasi justru adalah bentuk paling tinggi dari kesadaran diri. Ia menunjukkan bahwa kamu tahu apa yang bernilai dalam hidupmu, dan kamu tidak ingin nilai itu rusak hanya karena terlalu banyak tangan ikut menyentuhnya. Privasi bukanlah tembok yang memisahkanmu dari dunia, melainkan pagar yang melindungimu dari hal-hal yang bisa merusak kedamaian batinmu. Tanpa pagar itu, kamu akan mudah terseret oleh arus, kehilangan arah, dan membiarkan orang lain ikut mengatur narasi hidupmu. Menjaga privasi berarti kamu memegang kendali atas cerita tentang dirimu. Di dunia yang semakin haus akan informasi, di mana setiap detail kehidupan bisa direkam, disimpan, dan disebarkan dalam hitungan detik, menjaga kendali menjadi kunci untuk bertahan. Orang yang kehilangan privasi akan perlahan kehilangan otonomi dirinya. Ia menjadi cermin dari ekspektasi orang lain. Bukan lagi pribadi yang bebas menentukan arah hidup. Ketika kamu terlalu sering menceritakan semuanya, kamu memberi orang lain peta lengkap tentang kelemahan dan kebiasaanmu. Lalu jangan kaget kalau suatu saat ada yang menggunakannya untuk menjatuhkanmu. Privasi melindungi kamu dari itu semua. Ia adalah batas tak terlihat yang menjaga, agar tidak semua orang bisa masuk ke ruang dalam dirimu yang paling pribadi. Makna menjaga privasi juga berkaitan dengan harga diri, bukan dalam arti kesombongan. melainkan penghargaan terhadap martabat diri sendiri. Ketika kamu tidak sembarangan mengumbar cerita, kamu sedang menghormati dirimu. Kamu sedang berkata kepada dunia bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan perhatian, komentar, atau rasa ingin tahu. Sebaliknya, orang yang terbiasa membocorkan segala sesuatu seringkali kehilangan arah karena hidupnya diukur dari reaksi orang lain. Ia mencari nilai diri dari jumlah pendengar, bukan dari kedalaman makna yang ia rasakan. Pada akhirnya, orang seperti itu akan kelelahan karena ia terus menampilkan versi dirinya yang disukai dunia, bukan yang sebenarnya ia butuhkan untuk tumbuh. Privasi juga merupakan bentuk keheningan spiritual. Dalam diam, seseorang bisa mendengar pikirannya sendiri dengan lebih jelas. Ketika kamu tidak terlalu sibuk menjelaskan segalanya pada orang lain, kamu memberi ruang bagi dirimu untuk merenung, menilai, dan belajar memahami tanpa gangguan. Banyak hal dalam hidup justru menjadi lebih bermakna saat tidak dibicarakan. Karena di dalam keheningan itulah kamu bisa menemukan versi dirimu yang paling jujur. Menjaga privasi bukan berarti kamu menolak hubungan dengan orang lain, melainkan kamu memilih hubungan yang sehat, yang tidak memaksa kamu membuka semua sisi hanya demi diterima. Dan yang paling penting, menjaga privasi adalah cara untuk mengembalikan makna dari kata diri. Di era di mana semua orang bisa mengomentari apapun, menjadi pribadi yang mampu berkata cukup adalah bentuk keberanian. Kamu tidak harus selalu menjelaskan alasan dari setiap keputusanmu. Tidak perlu selalu membela diri atas pilihan hidupmu. Kadang cukup dengan berkata ini urusanku sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan kebijaksanaan. Karena pada akhirnya, hanya kamu yang benar-benar tahu apa yang terjadi di dalam hatimu. Menjaga privasi berarti menjaga agar dunia luar tidak mendikte isi jiwamu. Itu bukan bentuk jarak, tapi cara paling tulus untuk tetap waras di tengah dunia yang semakin bising. Hal pertama yang tidak seharusnya kamu ceritakan kepada siapapun adalah rencana hidupmu ke depan. Di dunia yang penuh kebisingan, berbagi terlalu cepat seringkali menjadi bentuk lain dari pemborosan energi. Banyak orang kehilangan fokus bukan karena tidak punya mimpi, tapi karena terlalu sibuk membicarakannya. Ada dorongan aneh dalam diri manusia untuk segera menceritakan setiap langkah yang baru direncanakan. Seolah dengan membaginya, mimpi itu akan lebih cepat menjadi nyata. Padahal yang sering terjadi justru sebaliknya. Semakin banyak kamu bercerita, semakin besar kemungkinan semangatmu terkikis oleh komentar, kritik, atau bahkan pujian yang meninabobokan. Rencana yang diumumkan sebelum waktunya ibarat benih yang dicabut sebelum tumbuh. Ia takkan pernah sempat menjadi pohon. Kamu harus paham bahwa rencana adalah hal yang paling rentan. Ia masih lembut, rapuh, dan butuh waktu untuk mengeras menjadi tekad yang kuat. Ketika kamu membicarakannya kepada orang lain, kamu membuka ruang bagi ekspektasi dan tekanan yang belum tentu kamu butuhkan. Orang lain mungkin akan meragukanmu, atau lebih buruk menganggapmu sombong karena berbicara terlalu jauh. Akibatnya, kamu mulai menyesuaikan langkah bukan karena apa yang benar, tapi karena apa yang mereka harapkan darimu. Inilah yang dimaksud para bijak, bahwa sebagian besar kegagalan berasal bukan dari kurangnya kemampuan, melainkan dari kegaduhan yang kita biarkan masuk sebelum waktunya. Kadang, hal terbaik yang bisa kamu lakukan untuk rencanamu adalah menjaganya tetap dalam diam. Ada kekuatan besar dalam kerahasiaan. Saat kamu bekerja tanpa banyak bicara, kamu melatih dirimu untuk fokus. Tidak ada energi yang terbuang untuk menjelaskan, membela, atau mencari pengakuan. Kamu hanya bekerja, bergerak, dan membiarkan hasilnya berbicara. Orang yang bijak tahu bahwa rencana tidak perlu diumumkan untuk menjadi nyata. Ia tahu bahwa langkah besar dimulai dari keputusan yang disembunyikan dengan tenang. Di titik ini diam bukan tanda kelemahan, melainkan strategi. Karena dunia seringkali lebih menghargai hasil akhir daripada proses yang berliku. Biarkan mereka melihat ketika waktunya tiba, bukan saat kamu masih berproses. Selain itu, berbicara terlalu cepat tentang rencana juga bisa membuatmu kehilangan daya tarik pribadi. Dalam psikologi manusia, ada sesuatu yang disebut dopamin ilusi pencapaian. Perasaan puas yang muncul hanya karena kamu membicarakan sesuatu, bukan karena kamu benar-benar mencapainya. Saat kamu terus menceritakan impianmu, otakmu mengira kamu sudah melangkah cukup jauh, padahal sebenarnya belum bergerak sama sekali. Kamu jadi kehilangan dorongan untuk bekerja keras, karena sebagian rasa puas sudah kamu dapat dari perhatian orang lain. Maka dari itu, tahanlah keinginan untuk selalu bercerita. bukan karena kamu takut dicuri idenya, tapi karena kamu tahu nilainya akan hilang jika diumbar. Rencana hidupmu adalah fondasi masa depanmu. Itu adalah kontrak antara dirimu dan waktu. Tidak semua orang pantas mengetahui isi kontrak itu, apalagi ikut menandatanganinya. Biarkan mereka melihat hasil akhirnya saja. Ketika kerja kerasmu sudah mengakar dan tak bisa digoyahkan oleh opini siapapun. Sementara itu, kamu berjalan dalam diam, menyiapkan langkah dengan hati-hati tanpa perlu tepuk tangan atau sorotan. Sebab rencana yang lahir dalam keheningan biasanya tumbuh menjadi kenyataan yang paling kokoh. Ingatlah, dunia tidak perlu tahu semua hal yang kamu perjuangkan. Cukup kamu tahu bahwa kamu sedang melangkah ke arah yang benar. Dan itu sudah lebih dari cukup. Hal kedua yang tidak seharusnya kamu ceritakan kepada siapapun adalah urusan keluargamu. Dalam dunia yang semakin terbuka ini, banyak orang lupa bahwa keluarga bukan bahan cerita, melainkan akar yang harus dijaga. Apa yang terjadi di dalam rumah adalah bagian paling sensitif dari kehidupan seseorang. Di sana ada cinta, ada luka, ada rahasia, dan ada proses panjang yang membentuk siapa kamu hari ini. Ketika kamu menceritakan persoalan keluarga kepada orang luar, kamu sedang membuka pintu yang seharusnya tertutup rapat. Sekali terbuka, kamu tidak akan pernah bisa mengendalikannya lagi. Ceritamu akan menjadi cerita mereka, tafsiranmu akan menjadi gosip mereka. Dan saat itu terjadi, bukan hanya masalahnya yang membesar, tapi juga harga diri keluargamu yang ikut terseret ke mata publik. Ada orang yang dengan mudahnya membagikan aib keluarga di media sosial, entah karena marah, kecewa, atau sekadar mencari pembelaan. Mereka lupa bahwa dunia luar tidak punya kasih sayang yang sama seperti rumah. Dunia hanya menonton, lalu akan mengomentari, menghakimi, lalu pergi ketika topik baru datang. Tidak ada yang benar-benar peduli, selain rasa ingin tahu yang sesaat. Karena itu, bijaklah dalam menahan diri. Tidak semua luka perlu dijelaskan kepada orang lain. Ada kalanya diam jauh lebih berharga daripada penjelasan panjang lebar yang tidak membawa perubahan apapun. Menjaga privasi keluarga berarti menjaga kehormatan, bukan sekadar menutupi kekurangan. Bahkan ketika keluarga sedang tidak baik-baik saja, kamu tetap punya tanggung jawab untuk melindungi martabatnya dari pandangan yang tidak memahami konteks. Keluarga, seburuk apapun kondisinya, adalah tempat pertama kamu belajar tentang kasih, pengorbanan, dan kesalahan manusia. Jika ada konflik, selesaikan di dalam. Jangan biarkan pihak luar menjadi hakim. Karena begitu kamu mengizinkan orang lain menilai keluargamu, kamu sedang menyerahkan kendali atas narasi hidupmu kepada orang asing. Mereka akan menilai tanpa tahu seluruh cerita, dan penilaian itu bisa melekat selamanya. Ingat, tidak ada keluarga yang sempurna, dan itu wajar. Tapi bukan berarti ketidaksempurnaan itu harus diumbar ke semua orang. Ketika kamu belajar menahan diri untuk tidak bercerita, kamu sedang belajar mencintai keluargamu dengan cara yang lebih dewasa. Melindungi mereka bahkan dari dirimu sendiri. Selain itu, berbicara terlalu banyak tentang keluarga juga bisa mengubah cara orang lain memperlakukanmu. Mereka akan menilai kamu dari cerita-cerita yang kamu sampaikan, bukan dari siapa kamu sebenarnya. Dan lebih buruk lagi, mereka akan mulai menilai keluargamu seolah-olah mereka mengenalnya. Padahal mereka hanya tahu sepotong kisah dari sudut pandangmu yang mungkin sedang marah atau kecewa. Itulah bahaya ketika batas antara keluh kesah pribadi dan konsumsi publik kabur. Kamu mungkin hanya ingin melampiaskan perasaan, tapi dunia bisa menafsirkan itu sebagai pengkhianatan terhadap orang-orang terdekatmu. Maka tahanlah keinginan untuk membicarakan hal-hal yang seharusnya diselesaikan secara pribadi. Tidak semua hal harus dimenangkan di ruang publik. Beberapa hal justru harus diredam di ruang sunyi agar tidak hancur sepenuhnya. Dan pada akhirnya, menjaga urusan keluarga tetap menjadi rahasia adalah tanda kedewasaan emosional. Karena orang yang matang tidak mengobral luka demi simpati, ia memperbaikinya dalam diam. Ia tahu bahwa cinta sejati terhadap keluarga bukan ditunjukkan dengan membela nama baik mereka di depan orang lain, melainkan dengan tidak pernah membiarkan orang lain tahu seberapa berat masalah yang sedang dihadapi. Keluarga yang kuat bukan yang tak pernah salah, tapi yang tetap saling melindungi bahkan di saat semuanya terasa berantakan. Menjaga privasi keluarga berarti memahami bahwa tidak semua hubungan perlu diselamatkan dengan kata-kata. Sebagian justru sembuh dalam keheningan dan ketulusan yang tidak diumbar. Hal ketiga yang harus kamu jaga rapat-rapat adalah konflik pribadi dan emosi negatif terhadap seseorang. Setiap orang pasti pernah terluka. Ada yang dikhianati teman, disakiti pasangan, atau diremehkan oleh orang yang dulu dianggap dekat. Tapi tidak semua rasa sakit harus dijadikan bahan cerita. Di zaman sekarang, banyak orang tergoda untuk menumpahkan amarahnya di media sosial. Seolah ingin dunia tahu bahwa mereka sedang disakiti. Mereka merasa lebih lega setelah menulis status panjang, melempar sindiran, atau menceritakan betapa buruknya seseorang memperlakukan mereka. Namun kenyataannya kelegaan itu hanya sesaat. Setelah itu, yang tersisa hanyalah penyesalan karena emosi yang pernah dilontarkan tidak bisa ditarik kembali. Kata-kata yang lahir dari kemarahan seringkali menjadi senjata yang melukai diri sendiri, lebih dalam daripada luka awalnya. Menjaga privasi tentang konflik pribadi bukan berarti menelan semuanya sendirian. Kamu tetap bisa berbicara, tapi pilihlah tempat dan orang yang tepat. Ada perbedaan besar antara bercerita untuk mencari solusi dan bercerita untuk mencari pembenaran. Orang yang bijak tahu kapan ia sedang butuh nasihat dan kapan ia hanya ingin didengar karena ego terluka. Ketika kamu marah, dunia luar bukanlah tempat yang aman. Dunia tidak punya kasih seperti yang kamu harapkan. Ia hanya punya rasa ingin tahu. Dan begitu kamu memberi mereka cerita, mereka akan menjadikannya bahan perbincangan. Bukan karena peduli, tapi karena konflik selalu menarik perhatian. Jadi, kendalikan dirimu sebelum amarahmu berubah menjadi tontonan publik yang mempermalukan dirimu sendiri. Konflik pribadi juga mengajarkan tentang kesabaran dan kendali diri. Tidak ada orang yang benar-benar menang dengan membuka aib orang lain. Meskipun mereka memang bersalah, kadang kekuatan sejati justru terletak pada kemampuan untuk diam saat kamu tahu bisa membalas. Diam bukan berarti kalah. Diam adalah cara paling elegan untuk menjaga harga diri. Dunia ini sudah terlalu penuh dengan orang yang ingin saling menjatuhkan. Maka jadilah orang yang tetap menjaga martabat bahkan ketika disakiti. Karena pada akhirnya, orang tidak akan mengingat siapa yang memulai pertikaian, tapi siapa yang tetap tenang di tengah badai. Selain itu, ketika kamu terlalu sering membicarakan konflik pribadimu, kamu sebenarnya sedang memperkuat luka itu sendiri. Setiap kali kamu mengulang ceritanya, kamu menghidupkan kembali rasa sakitnya. Kamu membuat dirimu terus terjebak di masa lalu tanpa sadar. Padahal untuk sembuh kamu butuh jarak, dan jarak itu hanya bisa kamu ciptakan dengan diam. Biarkan waktu yang bekerja, bukan kata-kata. Semakin kamu bisa menahan diri untuk tidak menceritakan semua hal buruk yang orang lain lakukan padamu, semakin cepat kamu pulih. Karena dengan begitu kamu sedang mengambil kembali kendali atas emosimu. Dan yang paling penting, menjaga privasi tentang konflik dan emosi negatif adalah bentuk penghormatan terhadap dirimu sendiri. Tidak semua orang pantas tahu versi dirimu yang sedang rapuh. Tidak semua mata layak melihat bagian hatimu yang terluka. Kadang, menjaga diam justru lebih kuat daripada berteriak. Kamu tidak perlu menjelaskan pada dunia siapa yang benar atau salah. Biarkan sikapmu yang berbicara. Karena waktu punya cara sendiri untuk menyingkap kebenaran, tanpa kamu harus membuka mulut. Orang yang bisa menjaga rahasianya sendiri adalah orang yang tahu nilai dari ketenangan. Dan ketenangan itu, bro, adalah bentuk kemenangan paling elegan yang bisa dimiliki manusia. Hal keempat yang sebaiknya kamu jaga adalah kondisi keuangan dan kekayaan pribadimu. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi banyak orang justru jatuh karena terlalu terbuka soal uang. Entah karena ingin terlihat sukses atau sekadar ingin membuktikan diri bahwa hidupnya sudah berubah. Padahal uang adalah hal yang paling mudah mengundang iri, salah paham, dan bahkan bahaya. Ketika kamu mulai membicarakan berapa penghasilanmu, seberapa besar tabunganmu, atau rencana investasi yang kamu punya, kamu sedang membuka celah bagi orang lain untuk menilaimu bukan dari karakter, tapi dari angka. Dan begitu nilai hidupmu ditentukan oleh angka, kamu bukan lagi manusia yang bebas, ya? Kamu berubah menjadi target, entah target pujian, manipulasi, atau bahkan penipuan. Privasi keuangan adalah salah satu bentuk keamanan mental. Karena semakin banyak orang tahu tentang kondisi finansialmu, semakin besar tekanan yang datang. Ada yang mulai meminjam dengan alasan iba, ada yang menuntut perhatian lebih, ada juga yang diam-diam iri dan menunggu celah untuk menjatuhkan. Tidak peduli seberapa baik niatmu, membicarakan keuangan terlalu terbuka akan selalu menimbulkan dinamika yang sulit dikendalikan. Bahkan di dalam keluarga, topik uang bisa menjadi sumber pertengkaran yang paling halus tapi paling dalam. Karena itu, orang yang bijak tidak mengumbar pencapaiannya dalam bentuk materi. Ia tahu bahwa kekayaan sejati bukan diukur dari apa yang bisa ditunjukkan, tapi dari apa yang bisa disembunyikan dengan tenang. Selain itu, membicarakan kesulitan keuangan secara terbuka juga bisa menjadi bumerang. Dunia tidak selalu memberi empati. Kadang justru memberi penilaian. Ketika kamu mengeluh soal uang, sebagian orang mungkin tampak peduli. Tapi di balik itu mereka sedang menimbang-nimbang kelemahanmu. Mereka akan tahu di mana letak rapuhmu. Dan dalam situasi tertentu itu bisa dimanfaatkan. Karena itu, belajar menahan diri untuk tidak selalu terbuka soal uang bukan berarti kamu menutup diri. Tapi kamu sedang melatih kecerdasan sosial. Kamu sedang belajar memilih tempat dan momen yang tepat untuk berbagi. Bukan sekadar melampiaskan tekanan hidup. Uang, pada akhirnya, hanya alat, bukan ukuran harga diri. Tapi ketika kamu membicarakannya terlalu sering, kamu tanpa sadar memberi ruang bagi uang untuk mendefinisikan nilai hidupmu. Padahal kedamaian justru datang ketika kamu tidak perlu menjelaskan gaya hidupmu pada siapapun. Orang yang benar-benar tenang tidak perlu membuktikan apapun. Ia tidak perlu mengumumkan kapan berhasil, dan tidak perlu menjelaskan ketika gagal. Karena ia tahu bahwa keberhasilan sejati adalah ketika kamu bisa mengatur keuanganmu, tanpa harus kehilangan rasa aman dan sederhana dalam hidup. Dan yang paling penting, menjaga rahasia tentang keuangan bukan sekadar strategi bertahan hidup, tapi bentuk penghargaan terhadap privasi yang paling dalam. Uang selalu menguji karakter. Ketika kamu tidak membicarakannya, kamu menjaga agar niatmu tetap bersih, bekerja bukan untuk pamer, menabung bukan untuk dibandingkan, dan memberi bukan untuk dipuji. Privasi finansial membuat kamu tetap rendah hati meski punya banyak, dan tetap percaya diri meski punya sedikit, karena kamu tidak lagi hidup untuk pembuktian, tapi untuk keseimbangan. Di dunia yang suka mengukur segalanya dengan materi, mampu diam soal uang adalah tanda bahwa kamu sudah menang melawan ego. Dan kemenangan itu, bro, tidak bisa dibeli dengan berapapun jumlah nol di rekening. Hal kelima yang tidak seharusnya kamu ceritakan kepada siapapun adalah rahasia masa lalumu. Setiap orang punya cerita yang ingin dilupakan, hal-hal yang pernah salah, keputusan bodoh yang pernah dibuat, atau luka lama yang tak perlu dibuka kembali. Tapi seringkali kita merasa tergoda untuk menceritakannya, entah karena ingin terlihat jujur atau ingin mendapat simpati. Padahal, tidak semua kejujuran harus disampaikan ke semua orang. Ada bentuk kejujuran yang justru menjerat, bukan membebaskan. Masa lalu adalah bagian dari perjalananmu, tapi bukan kewajiban untuk diumbar. Karena ketika kamu terlalu sering menceritakan masa lalumu, kamu memberi orang lain kuasa untuk menilai masa kini dengan kacamata yang sudah rusak oleh cerita lama. Menjaga rahasia masa lalu bukan berarti kamu menyangkal siapa dirimu, tapi kamu sedang memilih untuk tidak terus hidup di bawah bayang-bayangnya. Orang yang bijak tahu bahwa masa lalu tidak bisa diubah, tapi bisa dipelajari dalam diam. Ia tidak perlu menjelaskan setiap luka, karena ia tahu nilai dari luka itu justru ada pada pemulihan yang terjadi setelahnya. Ketika kamu terus membuka kisah lama di depan banyak orang, kamu seperti menghidupkan kembali bagian dirimu yang seharusnya sudah tenang. Kamu memberi kesempatan pada dunia untuk menafsirkan ulang cerita yang sudah kamu selesaikan, dan terkadang tafsiran itu jauh lebih kejam daripada kenyataannya. Karena itu, belajar menutup masa lalu adalah bentuk perlindungan terhadap kedamaian masa kini. Masa lalu juga sering menjadi alat bagi orang lain untuk mengendalikanmu. Ada kalanya kamu menceritakan sesuatu dengan niat tulus, tapi di kemudian hari cerita itu digunakan untuk menyerang atau mempermalukanmu. Dunia ini tidak sepenuhnya jahat, tapi tidak semua orang bisa dipercaya untuk memegang bagian paling rapuh dari hidupmu. Ketika kamu terlalu terbuka tentang kesalahan atau kelemahan yang pernah kamu lakukan, kamu tanpa sadar memberi orang lain kunci untuk membuka pintu kerentananmu. Dan ketika situasi berubah, kunci itu bisa digunakan untuk menyakitimu kembali. Maka simpan sebagian kisahmu hanya untuk dirimu sendiri. Tidak semua orang pantas tahu perjuangan seperti apa yang sudah kamu lalui untuk menjadi dirimu yang sekarang. Selain itu, ada hal yang sering dilupakan. Terlalu sering membicarakan masa lalu bisa menghambat langkahmu ke depan. Setiap kali kamu menceritakannya, kamu memperkuat identitas lama yang seharusnya sudah kamu tinggalkan. Kamu mengulang rasa bersalah, menumbuhkan kembali rasa takut, dan tanpa sadar membiarkan masa lalu memegang kendali. Padahal tujuan hidup bukan menghapus masa lalu, tapi berdamai dengannya. Dan kedamaian itu hanya bisa lahir ketika kamu berhenti membicarakannya. Diam bukan tanda penyangkalan, melainkan tanda bahwa kamu sudah selesai dengan bab itu. Kamu tidak perlu menceritakan proses penyembuhanmu agar dunia tahu kamu kuat. Cukup dengan hidup lebih baik dari sebelumnya. itu sudah menjadi bukti yang paling indah. Pada akhirnya, menjaga rahasia masa lalu adalah bentuk penghormatan pada perjalananmu sendiri. Semua orang punya bab gelap dalam hidupnya, tapi hanya orang yang bijak yang tahu kapan harus menutup buku. Kamu tidak berutang penjelasan pada siapapun tentang siapa kamu dulu. Karena yang terpenting adalah siapa kamu sekarang. Dunia mungkin haus cerita dramatis, tapi kamu tidak wajib menjadi bahan hiburan. Simpanlah masa lalumu seperti batu permata yang sudah digosok, tidak perlu ditunjukkan, tapi memberi cahaya yang halus dari dalam. Dengan begitu, kamu tidak lagi hidup untuk membuktikan bahwa kamu sudah berubah. Kamu cukup menjadi bukti itu sendiri. Dengan diam yang tenang dan langkah yang pasti. Hal keenam yang harus kamu jaga adalah rahasia orang lain. Ini terdengar sederhana, tapi justru disinilah banyak orang gagal. Ketika seseorang mempercayakan cerita pribadinya padamu, ia tidak hanya sedang berbagi beban, tapi juga sedang menyerahkan sebagian dirinya untuk kamu lindungi. Dalam momen itu, kamu memegang sesuatu yang lebih berat dari sekadar kata-kata. Kamu memegang kepercayaan, dan sekali kepercayaan itu dikhianati, tidak ada cara mudah untuk memperbaikinya. Karena itu, menjaga rahasia orang lain bukan hanya soal sopan santun, tapi soal kehormatan diri. Orang yang bisa dipercaya untuk menyimpan rahasia adalah orang yang bisa dipercaya untuk memegang tanggung jawab yang lebih besar. Ia tahu bahwa mulut yang tenang adalah tanda hati yang matang. Sayangnya, banyak orang tergoda untuk membocorkan rahasia bukan karena niat jahat, tapi karena ingin terlihat tahu banyak. Mereka merasa hebat saat menjadi sumber cerita, atau merasa lebih dekat dengan orang lain saat membicarakan urusan seseorang yang tidak hadir di situ. Padahal setiap kali kamu membocorkan rahasia yang bukan milikmu, kamu sedang kehilangan sedikit demi sedikit harga dirimu. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi orang lain akan mulai melihatmu sebagai seseorang yang tidak bisa dipercaya. Dan reputasi itu, bro, sulit sekali diperbaiki. Dunia bisa memaafkan kesalahan, tapi jarang melupakan pengkhianatan. Menjaga rahasia orang lain juga mengajarkan kita tentang empati. Saat seseorang menceritakan sesuatu yang berat, mereka tidak butuh penilaian, mereka butuh tempat aman. Menjadi tempat aman bukan berarti kamu harus memberi solusi. Cukup dengan tidak menyebarkan cerita itu kemana-mana. Banyak luka yang tidak perlu menjadi lebih besar jika saja orang di sekitar tahu cara diam. Diam yang penuh hormat bisa lebih menyembuhkan daripada 1000 kata hiburan yang diakhiri pengkhianatan. Karena itu, saat seseorang membuka rahasianya padamu, terimalah itu bukan sebagai hiburan, tapi sebagai amanah. Kamu sedang diberi kesempatan untuk membuktikan kualitas jiwamu. Dan ada satu hal penting, tidak semua rahasia harus kamu tanggung selamanya. Jika rahasia itu berhubungan dengan keselamatan seseorang, atau melibatkan hal-hal yang berbahaya, kamu boleh mencari bantuan dengan cara yang benar, tanpa menjadikan cerita itu bahan gosip. Ada perbedaan besar antara menolong dan membocorkan. Yang satu didasari niat baik, yang lain didorong oleh ego ingin tahu. Dunia akan jauh lebih damai kalau lebih banyak orang memilih diam, saat tidak yakin kata-katanya akan membawa manfaat. Karena rahasia orang lain bukanlah milikmu untuk diatur, melainkan titipan yang harus dijaga sampai waktu mengatakan bahwa semuanya aman untuk dilepaskan. Pada akhirnya, menjaga rahasia orang lain mencerminkan bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Orang yang tidak bisa menjaga cerita orang lain biasanya juga tidak mampu menjaga kedamaian pribadinya. Lidah yang terbiasa membocorkan rahasia akan sulit tenang, karena ia selalu haus akan perhatian. Tapi orang yang bijak tahu bahwa keheningan justru lebih kuat dari pengakuan. Ketika kamu bisa diam, kamu sedang menumbuhkan kepercayaan, bukan hanya dari orang lain, tapi juga dari dirimu sendiri. Karena kamu tahu tidak semua hal perlu diketahui semua orang. Kadang, yang membuat hidup tetap damai justru karena ada hal-hal yang hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Hal ketujuh yang tidak seharusnya kamu ceritakan kepada siapapun adalah strategi, ide, dan rencana masa depanmu. Ini salah satu hal yang paling sering disalahpahami. Banyak orang berpikir bahwa membagikan rencana berarti menunjukkan keyakinan. Padahal seringkali justru sebaliknya. Itu bentuk kegelisahan yang butuh pengakuan. Kamu ingin didengar agar merasa rencanamu berarti. Tapi di dunia nyata, rencana yang paling besar justru lahir dari diam yang panjang. Orang yang terlalu banyak bicara tentang apa yang akan ia lakukan, seringkali kehilangan energi untuk benar-benar melakukannya. Kata-kata membuatnya merasa sudah bergerak, padahal belum juga melangkah. Karena itu, bijaklah dalam menyimpan rencanamu. Biarkan hasilnya yang berbicara. bukan niatnya. Banyak orang kehilangan momentum hanya karena terlalu cepat membagikan rencananya. Kadang bukan karena orang lain jahat, tapi karena energi dan fokusmu bocor sebelum waktunya. Saat kamu menceritakan ide besarmu, kamu memberi ruang bagi orang lain untuk mengomentari, menilai, bahkan menakuti. Dan komentar itu bisa menanamkan keraguan di kepalamu. Kamu jadi ragu bukan karena idemu buruk, tapi karena kamu mendengarkan terlalu banyak suara sebelum waktunya. Dunia ini penuh dengan orang yang tidak percaya pada mimpi sendiri. Jangan biarkan mereka meragukan punyamu. Diamlah, kerjakan dalam tenang, dan biarkan hasil akhirnya membuat suara. Selain itu, rencana masa depan juga bisa menjadi target bagi orang yang salah. Tidak semua orang akan mendukungmu, bahkan yang terlihat dekat sekalipun. Ada yang tersenyum di depan tapi berharap kamu gagal diam-diam. Saat kamu terlalu terbuka, kamu tidak hanya berbagi semangat, tapi juga menunjukkan peta langkahmu pada mereka yang mungkin tidak ingin kamu berhasil. Karena itu, rahasiakan detail langkahmu. Tidak perlu semua orang tahu kapan kamu akan mulai, apa strateginya, dan bagaimana kamu melakukannya. Orang yang sukses bukan yang paling keras bicaranya, tapi yang paling disiplin menjaga langkahnya tetap tersembunyi sampai waktunya tiba. Menjaga rencana tetap pribadi juga membantu kamu berpikir lebih jernih. Karena setiap ide besar butuh ruang tenang untuk tumbuh tanpa gangguan. Ketika kamu terlalu cepat mengumumkan sesuatu, kamu kehilangan kesempatan untuk memperbaikinya dalam diam. Diam memberi kamu waktu untuk melihat dari berbagai sisi, tanpa tekanan, tanpa ekspektasi orang lain. Dan disitulah kamu bisa bekerja dengan kebebasan penuh. Karena tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang menilai. Kamu bergerak bukan untuk membuktikan apa-apa, tapi karena kamu tahu ini bagian dari panggilan hidupmu. Pada akhirnya, rencana masa depan adalah rahasia antara kamu dan kerja kerasmu. Dunia hanya perlu tahu setelah semuanya selesai, karena hasil yang nyata jauh lebih kuat daripada janji yang diucapkan. Orang yang bijak tahu bahwa keberhasilan sejati tidak butuh pengumuman. Ia cukup datang dalam diam dan membuat orang lain terdiam. Jadi sebelum kamu tergoda untuk menceritakan ide, target atau mimpi besarmu, tahan sejenak. Biarkan itu matang dulu dalam dirimu, karena sesuatu yang masih rapuh belum siap dibawa keluar. Dan ketika waktunya tiba, biarkan dunia melihat hasilnya, bukan mendengarkan rencananya. Hal kedelapan yang tidak seharusnya kamu ceritakan kepada siapapun adalah keyakinan dan kehidupan spiritual pribadimu. Ini bukan berarti kamu harus menyembunyikan kepercayaanmu, tapi ada batas antara berbagi inspirasi dan membuka ruang paling sakral dalam dirimu. Keyakinan adalah rumah batin seseorang, tempat kamu berbicara jujur dengan dirimu sendiri dan dengan sesuatu yang lebih besar darimu. Saat kamu mulai terlalu sering membicarakannya kepada dunia, kamu berisiko kehilangan kesucian hubungan itu. Karena setiap kali kamu mencoba menjelaskan imanmu, kamu membuka celah bagi orang lain untuk menilai, menafsirkan, bahkan meragukan hal yang seharusnya hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Dan ketika itu terjadi, sesuatu yang tadinya tenang bisa berubah jadi beban. Sebab kamu mulai memikirkan pandangan manusia lebih dari kedamaian hatimu sendiri. Keyakinan sejati tidak perlu disiarkan. Ia bekerja diam-diam di dalam diri, menuntun langkahmu tanpa perlu disorot. Banyak orang merasa perlu menjelaskan mengapa mereka berdoa, mengapa mereka percaya, atau bagaimana mereka memaknai spiritualitasnya. Padahal dalam kebisuan justru ada kekuatan yang lebih dalam. Keheningan dalam beriman adalah ruang tempat kamu bisa merasakan Tuhan tanpa gangguan suara dunia. Ketika kamu belajar untuk menyimpan sebagian dari pengalaman batinmu, kamu sedang menjaga agar cahaya itu tidak padam oleh penilaian manusia. Karena yang paling berharga dari spiritualitas bukanlah kata-katanya, tapi kedalaman yang hanya bisa kamu pahami sendiri. Di zaman sekarang, banyak orang menjadikan keyakinan sebagai citra, bukan ketenangan. Mereka ingin terlihat beriman, bukan benar-benar beriman. Mereka ingin dikenali sebagai orang baik, bukan menjadi baik sungguhan. Maka, ketika kamu memutuskan untuk menjaga hubungan spiritualmu tetap pribadi, kamu sedang menolak godaan untuk menjadikan imanmu sebagai panggung. Kamu sedang memilih kesunyian yang murni, ketimbang pengakuan yang kosong. Karena Tuhan tidak menilai seberapa banyak kamu bicara tentang iman, tapi seberapa dalam kamu memegangnya ketika tidak ada yang melihat. Selain itu, keyakinan spiritual adalah hal yang paling mudah disalahpahami. Begitu kamu membukanya kepada orang yang salah, kamu memberi mereka kuasa untuk mengomentari atau bahkan meragukannya, dan komentar seperti itu bisa melukai kedamaian batinmu. Ada kalanya kamu tidak butuh pembenaran, kamu hanya butuh tenang. Karena dalam hal keyakinan, yang penting bukan bagaimana orang lain memahaminya, tapi bagaimana kamu menjalaninya dengan tulus. Setiap orang punya jalannya sendiri dalam menemukan makna dan kedamaian, dan tidak ada yang benar-benar bisa menilai jalan orang lain. Menjaga privasi spiritual juga berarti kamu sedang menghormati hubunganmu dengan Tuhan. Seperti seseorang yang mencintai dalam diam, bukan karena takut, tapi karena menghargai kesucian perasaan itu sendiri. Dalam keheningan doa, dalam sunyi langkah, dalam rahasia keyakinan yang kamu pegang erat, disitulah kamu menemukan kebebasan. Dunia mungkin menuntut kamu untuk menjelaskan siapa Tuhanmu dan bagaimana kamu beriman. Tapi sebenarnya kamu tidak perlu, karena iman sejati tidak lahir dari penjelasan, melainkan dari pengalaman yang hanya kamu dan Dia yang tahu. Jadi, simpanlah sebagian dari hubungan spiritualmu untuk dirimu sendiri, bukan untuk menyembunyikan, tapi untuk menjaga, agar suaranya tetap murni, tak terkontaminasi oleh opini manusia. Menjaga privasi bukan berarti kamu hidup dalam tembok yang tertutup rapat. Bukan berarti kamu tidak percaya pada siapapun atau menolak keterbukaan. Tapi ini tentang memilih dengan bijak mana bagian dari hidupmu yang pantas diketahui orang lain, dan mana yang hanya perlu disimpan dalam diam. Dunia modern seringkali membuat kita lupa bahwa tidak semua hal harus dibagikan. Kita terbiasa memamerkan pencapaian, membagikan rencana, bahkan membuka luka dengan dalih kejujuran. Padahal, semakin banyak yang kamu buka, semakin sedikit yang benar-benar menjadi milikmu. Di tengah keramaian dunia yang bising, menjaga privasi adalah cara untuk mempertahankan jati diri. Karena saat semuanya bisa dilihat, didengar, dan dikomentari, diam menjadi bentuk kekuatan yang langka. Kamu tidak harus selalu menjelaskan hidupmu agar diterima. Tidak perlu membuktikan kebaikan agar dianggap benar. Kadang, yang paling bijak justru adalah membiarkan orang menilai sesukanya, sementara kamu tetap fokus menjalani hidupmu dengan tenang. Privasi bukan tentang menutup diri, tapi tentang menghargai batasan antara dirimu dan dunia luar. Setiap kali kamu menahan diri untuk tidak membagikan sesuatu yang seharusnya pribadi, kamu sedang menegaskan bahwa hidupmu bukan tontonan. Kamu sedang melatih kendali, ketenangan, dan kesadaran. Dan dari sanalah kedewasaan tumbuh. Bukan dari seberapa banyak kamu berbagi, tapi dari seberapa mampu kamu menjaga hal-hal yang seharusnya tetap menjadi milikmu sendiri. Ingatlah, tidak semua orang yang tersenyum padamu ingin tahu kabar baikmu dengan tulus. Tidak semua yang mendengar ceritamu akan menyimpannya dengan hormat. Maka pilih dengan bijak kepada siapa kamu membuka pintu hati. Bukan karena kamu paranoid, tapi karena kamu sadar. Kepercayaan adalah hal yang sakral. Sekali diberikan kepada orang yang salah, sulit untuk sepenuhnya kembali. Dunia ini tidak kekurangan orang baik, tapi juga tidak kekurangan yang akan menggunakan informasi tentangmu untuk kepentingannya sendiri. Jadi belajarlah menjaga rahasia bukan karena takut, melainkan karena kamu menghormati dirimu sendiri. Kehidupan pribadi, rencana masa depan, ketakutan, hingga keyakinan spiritual, semua itu adalah fondasi dari siapa kamu sebenarnya. Jika fondasi itu kamu buka terlalu lebar, kamu memberi kesempatan bagi dunia untuk menggoyahkannya. Tapi jika kamu menjaganya dengan tenang, fondasi itu akan menguat dan menopangmu saat badai datang. Jadi, mulai sekarang jangan merasa bersalah karena memilih untuk diam. Diam bukan kelemahan, itu strategi untuk bertahan di dunia yang terlalu banyak bicara. Dan saat kamu mulai belajar menjaga privasimu, kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Ketenangan yang tidak bergantung pada siapapun. Kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan pilihanmu. Kamu tidak lagi sibuk mencari pengakuan. Kamu cukup tahu apa yang kamu jalani. Dan itu sudah cukup. Itulah kebebasan yang sejati. Karena pada akhirnya, kehidupan yang paling damai bukanlah yang paling ramai, tapi yang paling kamu pahami sendiri. Jadi, mulai hari ini, jagalah privasimu seperti kamu menjaga nyawamu. Jangan biarkan dunia tahu semua hal tentangmu. Biarkan ada ruang yang hanya kamu dan Tuhan yang mengerti. Bukan karena kamu menutup diri, tapi karena kamu tahu. Hal-hal yang paling berharga justru lahir dari tempat yang paling sunyi. Dan di sana dalam diam yang kamu lindungi, kamu akan menemukan versi terbaik dari dirimu. Tenang, kuat, dan tak tergoyahkan. Kadang kita lupa bahwa kegagalan bukanlah akhir, tapi bagian dari perjalanan itu sendiri.

opini, kabar buruk. Semua itu seperti bensin yang disiram ke pikiran yang sudah lelah. Tapi stoikisme mengajarkan hal sederhana. Bukan hal-hal di luar sana yang mengganggu kita, melainkan cara kita memandang hal-hal itu. Saat kamu sadar bahwa pikiranmu bisa memperburuk atau menenangkan keadaan, disitulah kamu mulai memegang kendali pertama atas hidupmu. Seringkali, kita berpikir bahwa mengendalikan pikiran berarti menyingkirkan semua hal negatif. Padahal, kendali bukan berarti menekan, tapi menyadari kamu tidak akan pernah bisa mengendalikan sesuatu yang bahkan tidak kamu sadari sedang bekerja. Pikiran itu seperti sungai. Semakin kamu coba membendungnya dengan paksa, semakin kuat arusnya melawanmu. Tapi ketika kamu mulai menyadari arus itu, kamu bisa memilih bagaimana cara mengarunginya. Disinilah letak awal dari pengendalian diri yang sejati. Bukan dengan melawan pikiran, tapi dengan memahami bagaimana ia bekerja. Ketika kamu sadar bahwa sebagian besar pikiranmu hanyalah reaksi spontan dari ketakutan, luka atau harapan yang tidak realistis, kamu mulai melihatnya seperti awan yang lewat. Ada, tapi tidak perlu selalu diikuti. Dalam pandangan psikologis, kesadaran ini mirip dengan konsep mindfulness, hadir penuh pada momen yang terjadi tanpa terbawa oleh penilaian. Ini bukan sekadar teknik meditasi, tapi cara hidup. Saat kamu sadar sedang marah, kamu tidak lagi menjadi kemarahan itu. Saat kamu sadar sedang takut, kamu tidak lagi sepenuhnya dikuasai rasa takut itu. Kesadaran memberi jarak antara kamu dan pikiranmu. Dan dalam jarak itulah kamu menemukan ruang untuk memilih. Ruang kecil itu, ruang yang sering diabaikan, adalah tempat di mana kebebasan manusia sebenarnya lahir. Dari sisi sosial, kesadaran ini juga menuntunmu untuk tidak terombang-ambing oleh opini orang lain. Kita hidup di dunia yang menilai cepat, memuji cepat, dan menghukum cepat. Tanpa kesadaran, kamu akan terbawa arus pencitraan, berlomba menunjukkan versi terbaikmu hanya agar diterima. Tapi kesadaran mengingatkan bahwa kamu bukan citra yang kamu tunjukkan, melainkan pengamat di baliknya. Sementara dari sisi spiritual stoik, kesadaran berarti menyadari posisi kita dalam tatanan alam, bahwa ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, seperti pikiran, niat, dan tindakan, serta hal-hal yang tidak bisa kita sentuh sama sekali, seperti opini, hasil, atau nasib. Saat kamu menyadari batas itu, kamu berhenti menuntut dunia agar sesuai dengan keinginanmu dan mulai melatih diri agar bisa selaras dengan realitas. Jadi, kendali bukan tentang kekuatan untuk memaksa pikiran berhenti, tapi tentang kebijaksanaan untuk tahu kapan harus mendengarkannya dan kapan harus melepaskannya. Di titik inilah kamu mulai memahami makna sejati dari kedamaian batin, bukan ketika dunia tenang, tapi ketika kamu bisa tetap tenang di tengah dunia yang bising. Kita tumbuh dalam keyakinan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang bisa dikendalikan sepenuhnya. Kita ingin segala hal berjalan sesuai rencana, hubungan yang stabil, pekerjaan yang pasti, masa depan yang aman. Tapi kenyataannya dunia luar tidak tunduk pada kehendak kita. Cuaca bisa berubah tanpa izin, orang bisa meninggalkan tanpa penjelasan, dan nasib bisa berbelok tanpa pemberitahuan. Ini fakta yang seringkali menyakitkan, tapi justru dari sinilah akar kebijaksanaan stoik tumbuh, bahwa penderitaan manusia bukan berasal dari apa yang terjadi, melainkan dari keinginan agar semuanya berjalan seperti yang kita mau. Dari sisi psikologis, keinginan untuk mengontrol dunia luar menciptakan kecemasan yang terus-menerus. Kamu merasa harus mengatur segalanya agar hidup tetap aman. Kamu khawatir jika sesuatu di luar rencana terjadi, semuanya akan hancur. Tapi ironisnya, semakin kamu berusaha mengontrol hal-hal yang tak bisa dikendalikan, semakin besar rasa tak berdaya yang kamu rasakan ketika gagal. Otak manusia tidak diciptakan untuk memprediksi semua hal, tapi untuk beradaptasi. Jadi ketika kamu berhenti berusaha menjadi penguasa dunia luar, kamu justru mulai menemukan kemampuanmu untuk menyesuaikan diri. Dari sisi sosial, tekanan ini makin kuat karena kita hidup di zaman yang memuja hasil. Dunia berkata, kamu harus sukses, kamu harus lebih cepat, kami harus lebih unggul. Tapi dunia tidak pernah berkata, kamu cukup, padahal sebagian besar hal yang menentukan kesuksesan berada di luar kendali kita. Keberuntungan, waktu, orang yang kita temui. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk pasrah, tapi untuk bijak. Fokus pada apa yang bisa kita ubah, dan belajar melepaskan yang tidak bisa. Karena hanya dengan menerima batas itu, kamu bisa hidup tanpa kehilangan arah di tengah ketidakpastian. Dari sisi spiritual, kesadaran ini menuntun kita untuk memahami bahwa hidup bukan tentang melawan alam, tapi berjalan bersamanya. Alam tidak memihak siapapun, ia hanya bekerja sesuai hukumnya. Maka tugas kita bukan memaksa dunia untuk berubah, tapi menyesuaikan diri agar bisa tetap tenang di dalamnya. Saat kamu bisa menerima bahwa dunia akan selalu bergerak di luar kendalimu, kamu tidak lagi berperang dengan kenyataan. Kamu berhenti menolak, berhenti menuntut, dan mulai berjalan selaras dengan irama kehidupan itu sendiri. Ketenangan bukan muncul karena dunia berhenti kacau, tapi karena kamu berhenti berusaha mengatur kekacauan itu. Ketika kamu mulai membiarkan hidup berjalan sebagaimana mestinya, kamu akan menemukan sesuatu yang lebih berharga dari rasa aman, yaitu kedewasaan untuk hidup dengan tenang di tengah ketidakpastian. Ada momen ketika pikiran kita seperti mesin yang tidak pernah berhenti. Ia berputar siang dan malam, memutar ulang kejadian masa lalu, menebak masa depan dan menilai setiap langkah yang kita ambil. Overthinking bukan sekadar kebiasaan berpikir terlalu banyak. Ia adalah bentuk kelelahan batin, karena ingin mengendalikan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dikendalikan. Kamu ingin memastikan semuanya berjalan sempurna. Kamu takut membuat kesalahan. Kamu berusaha menyiapkan skenario terbaik, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kamu kehilangan kedamaian saat ini. Pikiranmu bekerja keras, tapi jiwamu perlahan kehabisan tenaga. Dari sisi psikologis, overthinking memberi ilusi kendali. Ia membuatmu merasa seolah kamu sedang mempersiapkan diri, padahal kamu hanya sedang terjebak di dalam pikiranmu sendiri. Otakmu mengira bahwa dengan memikirkan sesuatu berulang kali, kamu sedang melakukan sesuatu, padahal kamu hanya menunda tindakan. Ini seperti berenang di tempat. Kamu lelah tapi tidak pernah benar-benar bergerak maju. Dalam jangka panjang, hal ini menciptakan siklus kecemasan yang tak berujung. Setiap kali kamu mencoba mencari kepastian lewat pikiran, kamu justru menemukan lebih banyak ketidakpastian di sana. Dari sisi sosial, overthinking sering dipicu oleh dunia yang menuntut validasi terus-menerus. Kita ingin diterima, diakui, dianggap cukup, maka setiap keputusan terasa seperti pertaruhan reputasi. Bagaimana jika aku salah? Bagaimana jika orang lain menilai buruk? Pikiran seperti ini menjeratmu dalam kekhawatiran yang tak berujung. Padahal sebagian besar orang bahkan tidak memikirkanmu sebanyak itu. Dunia bergerak terlalu cepat untuk menilai setiap langkahmu. Jadi mengapa kamu mengorbankan kedamaianmu hanya demi opini yang berubah setiap hari? Dari sisi spiritual, stoikisme mengingatkan kita bahwa sumber penderitaan bukan pada apa yang terjadi, melainkan pada bagaimana kita menilainya. Pikiranmu adalah ruang yang bisa menjadi surga atau penjara, tergantung siapa yang menguasainya. Jika kamu membiarkan pikiranmu menjadi liar, ia akan menyeretmu ke dalam jurang kecemasan. Tapi jika kamu belajar mengamatinya tanpa larut di dalamnya, kamu mulai memegang kendali sejati. Dalam diamnya kesadaran, kamu melihat bahwa pikiran hanyalah arus yang datang dan pergi. Kamu tidak harus menolak atau melawannya, cukup sadari bahwa kamu bukan pikiran itu sendiri. Ketenangan muncul ketika kamu berhenti memaksa otakmu untuk menyelesaikan hal-hal yang tak bisa diselesaikan dengan logika. Tidak semua hal perlu dijawab. Tidak semua pertanyaan harus diuraikan sampai tuntas. Ada saatnya kamu berhenti berpikir dan mulai hadir. Karena yang kamu butuhkan bukan lebih banyak jawaban, tapi lebih banyak keberanian untuk tenang di tengah ketidakpastian. Salah satu akar dari kekacauan batin manusia adalah kebingungan dalam membedakan mana yang bisa dikendalikan dan mana yang tidak. Kita sering mencampur adukan keduanya tanpa sadar. Kita memaksa hasil yang di luar kendali kita, tapi mengabaikan hal-hal sederhana yang sebenarnya masih bisa kita atur. Kamu bisa mengatur sikapmu, tapi kamu tidak bisa mengatur bagaimana orang lain memperlakukanmu. Kamu bisa memilih untuk jujur, tapi kamu tidak bisa menjamin bahwa kejujuranmu akan diterima dengan baik. Semakin kamu mencoba mengontrol sesuatu di luar dirimu, semakin besar rasa frustrasi yang kamu ciptakan sendiri. Secara psikologis, otak manusia memang tidak nyaman dengan ketidakpastian. Ia diciptakan untuk mencari pola sebab dan akibat. Tapi dunia sosial modern terlalu kompleks untuk bisa ditebak dengan sempurna. Kamu mungkin sudah bekerja keras, sudah bersikap benar, tapi tetap saja hasilnya tak sesuai harapan. Di titik itu banyak orang kehilangan arah karena merasa tidak adil. Padahal, bukan hidup yang kejam, hanya saja kita terlalu sering berharap dunia tunduk pada rencana kita. Dari sisi sosial, Tekanan ini semakin besar. Dunia menanamkan gagasan bahwa kamu harus mengendalikan semuanya. Karier, hubungan, masa depan, bahkan pandangan orang lain terhadapmu. Tapi manusia tidak diciptakan untuk mengatur dunia, melainkan untuk mengatur dirinya sendiri. Ketika kamu menaruh energi pada hal-hal yang di luar kendali, kamu kehilangan kekuatan untuk memperbaiki apa yang ada di dalam dirimu. Akhirnya kamu sibuk menambal citra, tapi lupa menata batin. Kamu ingin dipandang baik, tapi lupa menjadi baik sungguh-sungguh. Filsafat Stoik mengajarkan satu prinsip sederhana, dichotomy of control, dua ranah pengendalian. Ada yang sepenuhnya di tanganmu dan ada yang tidak. Yang pertama menuntut tanggung jawab, yang kedua menuntut penerimaan. Mengendalikan hal yang bisa kamu kendalikan adalah kekuatan. Tapi menerima hal yang tidak bisa kamu kendalikan adalah kebijaksanaan. Jika kamu bisa menyeimbangkan keduanya, kamu akan menemukan bentuk ketenangan yang tak mudah goyah, meski dunia di luar terus bergejolak. Jadi, sebelum kamu tenggelam dalam kekacauan pikiran, tanyakan satu hal sederhana pada dirimu. Apakah hal ini benar-benar ada dalam kendaliku? Jika jawabannya tidak lepaskan. Jika jawabannya ya, lakukan sebaik mungkin tanpa drama. Karena ketenangan bukan muncul dari dunia yang patuh padamu, tapi dari dirimu yang tahu kapan harus bertindak dan kapan harus berhenti. Kita hidup di zaman yang terlalu bising. Bukan hanya suara dari luar, tapi juga kebisingan di kepala kita sendiri. Notifikasi, opini, komentar, dan tuntutan sosial datang tanpa henti, membuat pikiran sulit beristirahat walau tubuh sudah lelah. Kita terjebak dalam ilusi bahwa harus selalu terhubung, harus selalu tahu apa yang terjadi, harus selalu punya pendapat atas segala hal. Tapi di balik semua itu, kita kehilangan ruang untuk mendengar suara diri sendiri. Kita berhenti bertanya, apa yang sebenarnya aku rasakan? Dan mulai bertanya, apa yang orang pikirkan tentang aku? Secara sosial, dunia modern membuat kita seperti berada di panggung besar tanpa tirai. Semua hal dipertontonkan. Semua orang merasa punya hak untuk menilai. Kamu mungkin tidak ingin bersaing. Tapi dunia menempatkanmu dalam perlombaan tanpa izin. Setiap unggahan, setiap pencapaian orang lain, bisa menjadi pengingat halus bahwa kamu belum cukup. Dan dari situ kekacauan pikiran mulai tumbuh. Kamu tidak lagi hidup untuk dirimu, tapi untuk membuktikan sesuatu yang bahkan tidak kamu butuhkan. Padahal, tidak ada manusia yang benar-benar bisa berpikir jernih di tengah kebisingan. Pikiran yang kacau butuh ruang hening agar bisa melihat kembali arah yang benar. Menyepi bukan berarti melarikan diri dari dunia, tapi memberi kesempatan bagi dirimu untuk kembali sadar. Kamu tidak akan pernah bisa mengendalikan pikiran jika setiap harinya kamu hanya dijejali oleh pikiran orang lain. Kadang, kebijaksanaan lahir bukan dari banyaknya informasi, tapi dari berani menutup telinga terhadap hal yang tidak penting. Filsuf-filsuf kuno memahami hal ini jauh sebelum era digital datang. Mereka mencari ketenangan bukan dengan menguasai dunia, tapi dengan menata batin. Marcus Aurelius misalnya, menulis catatan untuk dirinya sendiri di tengah kekacauan perang dan politik. Bukan untuk dilihat orang lain, tapi untuk menjaga pikirannya tetap jernih. Itu adalah bentuk menyepi dalam keramaian. Kemampuan untuk menjaga ruang batin tetap damai walau dunia di luar terus berisik. Kamu pun bisa melatihnya. Tidak perlu kabur ke gunung atau hutan. Cukup mulai dari menata waktu hening setiap hari. 15 menit tanpa ponsel, tanpa distraksi, hanya kamu dan pikiranmu. Di sanalah kamu belajar mendengar kembali dirimu sendiri. Karena seringkali, pikiran yang kacau bukan butuh jawaban baru, tapi butuh ruang untuk tenang agar jawaban yang lama bisa muncul kembali. Banyak orang berpikir, cara menenangkan pikiran adalah dengan memaksa diri untuk tidak berpikir hal-hal buruk. Tapi disitulah justru masalahnya dimulai. Semakin kamu menolak pikiran negatif, semakin kuat mereka menyerang balik. Pikiran manusia bukan tombol yang bisa dimatikan sesuka hati. Ia seperti laut. Gelombangnya tidak bisa dihentikan, tapi bisa kamu pelajari agar tidak tenggelam. Ketika hidup terasa kacau, pikiran negatif itu muncul bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk memberitahu sesuatu. Ada bagian dari dirimu yang butuh perhatian. Secara psikologis, overthinking seringkali berakar dari rasa takut kehilangan kendali. Kita ingin semuanya berjalan sesuai rencana, tapi dunia tidak selalu menuruti keinginan kita. Maka, otak bekerja tanpa henti mencoba mencari solusi bahkan untuk hal yang belum tentu bisa diubah. Hasilnya, kamu bukan semakin tenang, tapi semakin lelah. Pikiran berputar seperti roda tanpa arah. Sementara itu, yang kamu butuhkan sebenarnya bukan jawaban baru, tapi keberanian untuk menerima bahwa tidak semua hal harus kamu kuasai. Stoikisme mengajarkan satu hal sederhana tapi dalam. Kendalikan yang bisa kamu kendalikan, terima yang tidak bisa. Pikiran negatif sering muncul karena kamu memaksa dunia untuk berjalan sesuai dengan keinginanmu. Tapi begitu kamu mengembalikan kendali itu ke hal-hal yang memang di bawah kuasamu, seperti sikap, reaksi, dan persepsi, maka kekacauan itu perlahan reda. Kamu mulai sadar bahwa tidak semua badai harus dilawan. Sebagian cukup dilewati dengan kepala tegak dan hati tenang. Lihatlah orang bijak dalam sejarah. Mereka bukan manusia tanpa rasa takut. Mereka hanya belajar duduk berdampingan dengan pikiran buruk tanpa membiarkan dirinya dikendalikan olehnya. Mereka membiarkan pikiran datang dan pergi seperti awan di langit. Ada yang gelap, ada yang terang, tapi tidak satu pun perlu dipeluk terlalu lama. Ketika kamu mulai memandang pikiranmu dengan jarak, kamu tidak lagi menjadi korban dari isi kepalamu sendiri. Kamu mulai menjadi pengamat bukan tawanan. Dan disitulah kedamaian mulai tumbuh perlahan. Karena sejatinya, ketenangan bukan hasil dari tidak adanya pikiran negatif, tapi dari kemampuan untuk tetap tenang meski pikiran itu datang. Hidupmu tidak harus sempurna untuk terasa damai. Kamu hanya perlu berhenti menolak apa yang memang sudah ada di dalam dirimu. Ada saat di mana kita berpikir, semua hal akan berjalan baik selama kita bisa mengendalikannya. Kita ingin mengatur jadwal hidup, hubungan, pekerjaan, bahkan perasaan orang lain. Tapi pada akhirnya kenyataan datang menampar keras. Tidak semua hal bisa kita atur sesuka hati. Di titik itu, banyak orang merasa hancur. Mereka menyangka kehilangan kendali berarti kehilangan arah hidup. Padahal, kehilangan kendali kadang justru cara alam memberi pelajaran bahwa kita tidak pernah benar-benar berkuasa atas dunia luar. Kita hanya bisa mengatur dunia dalam diri sendiri. Secara psikologis, ilusi kendali ini berbahaya. Ia menanamkan kecemasan halus yang terus tumbuh di pikiran kita. Ketika sesuatu tidak sesuai harapan, kita merasa gagal. Padahal bukan gagal. Hanya lupa bahwa hidup punya kehendak sendiri. Di dunia sosial yang serba kompetitif seperti sekarang, tekanan untuk menguasai semuanya semakin besar. Media sosial menanamkan ilusi bahwa kita harus selalu punya jawaban, rencana, atau solusi untuk setiap masalah. Tapi semakin keras kamu berusaha menggenggam semuanya, semakin besar pula rasa kehilangan yang kamu rasakan. Dalam pandangan Stoikisme, kebijaksanaan tertinggi bukan tentang menguasai segalanya, melainkan tahu kapan harus melepaskan. Melepaskan bukan berarti menyerah, tapi bentuk kepercayaan bahwa alam punya iramanya sendiri. Seperti sungai yang tidak memaksa arusnya, kita juga harus belajar mengalir. Epictetus pernah berkata, yang membuat manusia menderita bukan peristiwa, tapi penilaiannya terhadap peristiwa itu. Dan disinilah kuncinya. Kamu tidak harus mengubah dunia untuk tenang. Kamu hanya perlu mengubah cara memandangnya. Melepaskan kendali artinya menerima bahwa tidak semua hal akan sesuai dengan logika dan rencanamu. Kadang hidup memang absurd, tapi bukan berarti tanpa makna. Justru dalam ketidakteraturan itu kita belajar rendah hati. Kita belajar bahwa bukan kita yang mengatur dunia, tapi dunia yang sedang mengajar kita untuk lebih bijak. Jika kamu terus memaksa mengatur segalanya, kamu hanya akan jadi budak dari keinginanmu sendiri. Tapi jika kamu mampu berhenti sejenak dan berkata, cukuplah, aku lakukan bagian terbaikku, sisanya biarlah berjalan sebagaimana mestinya, maka kedamaian mulai terasa nyata. Dalam spiritualitas Stoik, ini disebut apatheia, kondisi di mana seseorang tidak lagi dikendalikan oleh hasrat atau ketakutan, tapi berjalan selaras dengan akal dan alam. Itulah bentuk tertinggi dari kebebasan. Bukan kebebasan untuk memiliki segalanya, tapi kebebasan untuk tidak lagi diperbudak oleh apapun. Saat kamu menyadari itu, hidup yang tadinya terasa kacau berubah menjadi ruang yang lebih tenang, walau masalah belum hilang. Karena ternyata, ketenangan bukan datang dari kemenangan atas dunia, tapi dari kemampuan menerima bahwa kamu hanyalah bagian kecil dari tatanan besar yang sudah berjalan sempurna sejak awal. Pada akhirnya, semua pencarian tentang bagaimana mengendalikan pikiran di tengah hidup yang kacau akan berujung pada satu titik, diri sendiri. Semua nasihat, filosofi, dan metode tidak akan berarti kalau kamu tidak belajar duduk diam dan melihat ke dalam. Kita sering sibuk memadamkan api di luar, padahal yang membakar tenang kita justru berasal dari dalam diri. Kita mencari alasan dari dunia luar, menuding situasi, orang lain, bahkan nasib. Tapi sesungguhnya, Yang paling perlu kita pahami bukan mengapa dunia seperti itu, melainkan mengapa kita bereaksi seperti ini. Karena reaksi itulah yang menentukan seberapa dalam luka dan seberapa cepat kita pulih. Ketika kamu berhenti sejenak, menutup mata, dan mengamati isi pikiranmu, kamu akan menyadari betapa berisiknya dunia di dalam kepala. Ada kekhawatiran, penyesalan, ambisi, dan ketakutan yang saling bertabrakan. Namun di balik kebisingan itu, selalu ada satu ruang sunyi yang tak tersentuh oleh kekacauan. Di sanalah pusat ketenanganmu berada. Ia tidak hilang, hanya tertutup oleh lapisan-lapisan suara yang kamu ciptakan sendiri. Dan untuk menemukannya kembali, kamu tidak butuh siapapun. Kamu hanya perlu keberanian untuk berhenti melarikan diri dari dirimu sendiri. Dalam konteks sosial, ini juga menjadi tantangan besar. Dunia modern menuntut kita untuk selalu sibuk, selalu produktif, selalu punya rencana baru. Berhenti sejenak sering dianggap sebagai kemunduran. Tapi sebenarnya berhenti itulah bentuk tertinggi dari kendali. Ketika kamu bisa berhenti di tengah hiruk pikuk dan berkata, "Aku tidak harus mengikuti ritme semua orang," kamu baru benar-benar menguasai dirimu. Kamu mulai melihat bahwa kedamaian tidak harus dicari dari luar, karena ia sudah ada di dalam sejak awal. Stoikisme menyebutnya sebagai inner citadel, benteng batin yang tidak bisa disentuh oleh keadaan apapun. Di dalam benteng itu kamu bebas dari pengaruh dunia luar. Tidak peduli seberapa kacau hidupmu, selama kamu bisa menjaga benteng itu tetap berdiri, kamu tidak akan runtuh. Benteng ini dibangun bukan dengan kekuatan fisik, tapi dengan kebijaksanaan, kesabaran, dan kesadaran penuh bahwa pikiranmu adalah wilayah terakhirmu yang paling sakral. Semua orang bisa kehilangan segalanya, tapi tidak ada yang bisa mengambil ketenangan dari orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Dan ketika kamu sudah menemukan pusat tenang itu, kamu mulai memahami bahwa kedamaian bukan tujuan akhir, tapi cara berjalan. Bukan sesuatu yang kamu kejar di masa depan, melainkan sesuatu yang kamu jalani setiap hari. Dalam keputusan kecil, dalam cara kamu berpikir, dan dalam bagaimana kamu menanggapi dunia. Hidup tetap akan kacau, tapi kamu tidak harus ikut kacau bersamanya. Karena kamu sudah tahu arah pulang, dan arah itu selalu menuju ke dalam. Sekarang setelah kita membahas begitu banyak tentang cara mengendalikan pikiran saat hidup terasa kacau, kamu mungkin mulai menyadari satu hal, bahwa ketenangan bukan hadiah dari dunia luar, tapi hasil dari keputusan yang kamu ambil setiap hari. Dunia bisa tetap sama bisingnya, orang-orang tetap bisa bersikap tak terduga dan keadaan tidak selalu berpihak padamu. Namun di tengah semua itu, kamu masih punya ruang kecil yang tidak bisa disentuh siapapun, pikiranmu sendiri. Disitulah kebebasan sejati dimulai. Dan dari situlah juga, kedamaian yang kamu cari perlahan tumbuh, tanpa perlu kamu paksa. Coba kamu pikirkan, berapa kali dalam hidup kamu merasa lelah bukan karena keadaan, tapi karena caramu menanggapinya. Kita seringkali memberi kekuasaan terlalu besar pada hal-hal di luar diri kita. Kita biarkan komentar orang lain, ekspektasi sosial, atau masa lalu yang sudah berlalu menentukan isi kepala kita hari ini. Padahal seperti kata Marcus Aurelius Kerr, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Jadi jika pikiranmu berantakan, dunia pun akan tampak berantakan. Tapi ketika pikiranmu tenang, dunia terasa lebih bisa ditata. Hidup tidak akan berhenti memberi ujian. Kadang datang lewat kehilangan, kadang lewat kegagalan, dan seringkali lewat kebingungan yang panjang. Tapi filosofi Stoik mengajarkan, kamu tidak perlu takut pada kekacauan, cukup belajar berdiri tegak di tengahnya. Kamu tidak harus tahu semua jawaban, cukup belajar menerima bahwa tidak semua hal perlu kamu pahami hari ini. Ketenangan bukan datang dari jawaban sempurna, melainkan dari keberanian untuk tetap diam dan sadar di tengah badai. Jadi mulai sekarang, setiap kali hidup terasa terlalu berat, berhentilah sejenak, tarik napas, sadari bahwa kamu masih di sini. Masih punya pilihan untuk berpikir dengan jernih, masih bisa memilih untuk tidak tenggelam dalam kekacauan. Karena seperti yang diajarkan para filsuf, kita tidak bisa mengendalikan arah angin, tapi kita bisa menyesuaikan layar perahu. Begitu pula dengan hidupmu, kamu tidak bisa mengatur segalanya, tapi kamu bisa menentukan bagaimana kamu berlayar melewati semua itu. Dan kalau kamu merasa video ini membuka sedikit ruang tenang di dalam dirimu, jangan lupa untuk terus belajar bersama kami di channel Stoik 1 Menit. Tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan jadikan setiap menit di sini sebagai waktu untuk kembali memahami dirimu sendiri. Karena di dunia yang semakin bising ini, kadang satu menit ketenangan adalah kemewahan yang tidak bisa dibeli. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap tenang, tetap sadar, dan jaga pikiranmu agar tetap di bawah kendalimu, bukan di bawah kendali dunia. Kamu mungkin sering melihat orang senyum di media sosial. Mereka tampak bahagia, penuh tawa, dan seolah hidupnya berjalan mulus tanpa beban. Tapi, kalau kamu perhatikan lebih dalam, banyak dari mereka yang sebenarnya tidak benar-benar bahagia. Mereka hanya terlihat bahagia. Mereka hanya menampilkan potongan hidup yang paling layak dipamerkan, sementara kegelisahan dan kelelahan mereka disembunyikan di balik layar kaca kecil yang kita genggam setiap hari. Di zaman ini, bahagia sudah bukan lagi soal rasa, tapi soal citra. Orang berusaha terlihat bahagia, bukan benar-benar merasakannya. Karena dunia sekarang tidak lagi bertanya, apa kamu tenang? Kui tapi, apa kamu bahagia seperti orang lain? Setiap kali kamu membuka media sosial, kamu tanpa sadar membandingkan hidupmu dengan ribuan kehidupan lain. Ada yang baru menikah, ada yang baru beli mobil, ada yang liburan ke luar negeri, dan ada juga yang karirnya melesat. Sekilas kamu merasa termotivasi, tapi lama-lama rasa itu berubah jadi tekanan, seolah kamu tertinggal, seolah kamu harus segera menyusul agar bisa punya kebahagiaan seperti mereka. Padahal kamu tidak tahu, mungkin mereka pun sedang berpikir hal yang sama tentang orang lain. Kita semua sibuk mengejar versi bahagia yang dibentuk oleh standar sosial, sampai lupa bagaimana rasanya benar-benar tenang. Bahagia hari ini sudah seperti komoditas, sesuatu yang bisa dijual, dikurasi dan diukur dengan angka, jumlah likes, komentar atau pengikut. Semakin banyak yang kamu punya, semakin besar ilusi bahwa kamu bahagia. Tapi ketika layar mati dan kamu sendiri di kamar, pertanyaan itu muncul lagi. Kenapa aku tidak benar-benar tenang meski hidupku tampak baik-baik saja? Itulah momen ketika kamu sadar. Mungkin selama ini kamu tidak mengejar kebahagiaan untuk dirimu sendiri, tapi untuk memenuhi ekspektasi dunia. Kamu ingin diterima, dipuji, dan dianggap berhasil. Tapi di balik semua itu, kamu kehilangan hal yang paling sederhana, rasa tenang dalam dirimu sendiri. Maka, pertanyaan sebenarnya bukan lagi, bagaimana agar aku bahagia? Melainkan, kenapa aku tidak bisa merasa tenang walau sudah punya banyak hal? Dan dari sinilah perjalanan refleksi itu dimulai. Bahwa mungkin, selama ini kita semua terlalu sibuk mengejar sesuatu yang cepat pudar, padahal yang kita butuhkan bukan tawa sesaat, tapi ketenangan yang bertahan lama. Coba kamu pikirkan, betapa seringnya kita hidup seperti sedang berada di atas panggung. Kita tersenyum bukan karena sedang bahagia, tapi karena takut terlihat gagal. Kita menunjukkan pencapaian bukan untuk bersyukur, tapi supaya orang lain tahu kita baik-baik saja. Dunia sosial sekarang mirip teater besar, di mana setiap orang memerankan peran yang diharapkan oleh penonton. Di sini, kejujuran seringkali dikorbankan demi kesan, dan ketenangan dikorbankan demi validasi. Kita takut terlihat kalah, takut terlihat sedih, bahkan takut terlihat manusiawi. Karena di dunia sosial modern, kesempurnaan seolah jadi syarat diterima. Masalahnya, semakin sering kita memakai topeng itu, semakin jauh kita dari diri sendiri. Kamu mulai kehilangan keaslianmu. Karena setiap keputusan yang kamu ambil bukan lagi berasal dari hati, tapi dari pikiran yang dipenuhi pertanyaan, apa orang lain akan menyukai ini? Atau bagaimana kalau mereka menganggap aku gagal? Lama-lama, kamu tidak sadar kalau hidupmu sudah diarahkan oleh pandangan orang lain. Kamu bukan lagi aktor yang menulis naskah hidupmu sendiri, tapi hanya pemeran tambahan dalam drama sosial yang dimainkan semua orang. Dan seperti panggung pada umumnya, saat lampu padam dan penonton pergi, yang tersisa hanyalah kelelahan. Lucunya, banyak orang bahkan tidak sadar bahwa mereka sudah terjebak di dalam siklus ini. Mereka terus berlari mengejar kebahagiaan yang sebetulnya tidak pernah mereka definisikan sendiri. Mereka mengikuti tren healing, self-love, atau good vibes only. Tapi bukan karena mereka benar-benar ingin tenang. Mereka hanya tidak ingin tertinggal dalam perlombaan kebahagiaan yang diciptakan masyarakat. Akibatnya rasa damai justru semakin menjauh. Karena bagaimana kamu bisa tenang kalau setiap hari kamu harus membuktikan sesuatu kepada dunia. Ketenangan sejati tidak butuh penonton. Ia tidak bergantung pada pengakuan. Ia tumbuh dalam keheningan. Ketika kamu berhenti bersandiwara dan mulai berdamai dengan dirimu sendiri, Tapi untuk sampai ke titik itu, kamu harus berani turun dari panggung. Kamu harus berani berkata, cukup, aku tidak perlu terlihat bahagia untuk benar-benar bahagia. Dan kalimat sesederhana itu bisa menjadi awal dari kebebasan batin yang selama ini kamu cari. Bahagia yang dikejar itu seperti bayangan di bawah sinar matahari. Semakin kamu berlari mengejarnya, semakin ia menjauh. Kamu terus berusaha menambah sesuatu. Harta, pencapaian, pengakuan, perhatian, tapi entah kenapa selalu terasa kurang. Setiap kali kamu berhasil, muncul keinginan baru yang lebih besar. Begitulah sifat kebahagiaan yang bergantung pada luar. Ia tidak pernah menetap, ia hanya mampir sebentar. Sedangkan ketenangan justru muncul ketika kamu berhenti mengejar. Ia datang ketika kamu bisa menerima kenyataan bahwa tidak semua hal harus sesuai keinginanmu. Ia bukan hasil dari penambahan, tapi dari pengurangan. Mengurangi keinginan, mengurangi ekspektasi, mengurangi ketergantungan pada penilaian orang lain. Di masyarakat modern, kita sering diajarkan bahwa bahagia berarti punya banyak, banyak uang, banyak teman, banyak pengalaman, banyak pengikut. Tapi Stoik mengajarkan sebaliknya. Yang banyak belum tentu membahagiakan, karena yang banyak juga berarti yang banyak kamu takut kehilangan. Kebahagiaan yang lahir dari kepemilikan seringkali disertai ketakutan yang sama besar untuk kehilangan. Sedangkan ketenangan justru lahir dari kesadaran bahwa kamu bisa baik-baik saja, meski tidak punya semuanya. Dan ketika kamu bisa tenang tanpa harus memiliki segalanya, disitulah kamu mulai memahami arti kebebasan sejati. Kalau kamu perhatikan, orang yang terlalu berambisi untuk selalu bahagia, biasanya justru lebih mudah kecewa. Karena setiap kali hidup tidak sesuai rencana, mereka menganggap itu kegagalan. Padahal hidup tidak pernah menjanjikan jalan yang mulus. Di sisi lain, orang yang mencari ketenangan bisa tetap tersenyum, meski sedang diuji. Bukan karena mereka tidak merasa sakit, tapi karena mereka tahu bahwa setiap rasa sakit pun sementara. Mereka memahami bahwa tenang bukan berarti tidak bergejolak, tapi kemampuan untuk tetap stabil di tengah gejolak itu. Bahagia yang dikejar membuatmu sibuk menilai hidupmu dari luar, tapi tenang yang dijalani membuatmu sibuk menata batinmu dari dalam. Dua hal ini mirip tapi berbeda arah, yang satu melelahkan, yang satu menenangkan. Dan ironisnya, ketika kamu berhenti mengejar kebahagiaan dan mulai menata ketenangan, justru di saat itu kamu benar-benar merasa bahagia, tanpa kamu sadari. Karena ternyata, kebahagiaan sejati bukan hasil dari pencapaian, tapi dari penerimaan. Kita hidup di zaman di mana segalanya serba cepat. Makanan cepat saji, hiburan instan, bahkan kebahagiaan pun dijual dalam kemasan singkat. 10 cara agar hidupmu lebih bahagia. 5 langkah untuk selalu positif. Motivasi pagi agar hari kamu produktif. Sekilas terdengar menyemangati, tapi jika kamu perhatikan lebih dalam, semuanya menciptakan tekanan baru. Tekanan untuk selalu merasa baik. Tekanan untuk terus terlihat bahagia. Bahkan ketika kamu sedang lelah atau hancur di dalam. Inilah jebakan halus dunia modern. Kita disuguhi ilusi bahwa kebahagiaan bisa dicapai dengan cepat, asal kamu cukup mau mengikuti formula yang mereka tawarkan. Padahal, kebahagiaan yang instan tidak pernah menumbuhkan kedewasaan batin. Ia hanya menenangkan sesaat, seperti obat penenang yang kehilangan efeknya begitu masalah datang lagi. Budaya instan ini membuat kita sulit untuk sabar. Kita ingin segalanya selesai sekarang juga. Ingin sukses cepat, diakui cepat, dicintai cepat. Tapi hidup tidak bekerja dengan ritme secepat itu. Hidup memiliki iramanya sendiri. Dan orang yang terlalu terburu-buru seringkali kehilangan makna dari perjalanan itu sendiri. Kamu mungkin berhasil meraih sesuatu dengan cepat, tapi tanpa kedalaman dan pemahaman, semua itu terasa hampa. Itulah sebabnya banyak orang yang sudah punya segalanya tetap merasa kosong. Mereka mendapatkan semua hal yang mereka kira akan membahagiakan, tapi ternyata tidak menemukan ketenangan di dalamnya. Kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli, tidak bisa diunduh, tidak bisa diciptakan lewat kutipan motivasi atau video singkat. Ia tumbuh dari proses panjang mengenali diri sendiri, dari jatuh bangun yang kamu terima tanpa mengeluh, dari luka yang kamu hadapi tanpa berpura-pura kuat. Ketenangan tidak hadir ketika hidupmu sempurna, tapi ketika kamu bisa menerima bahwa hidup memang tidak selalu sempurna. Dalam dunia yang menuntut kita untuk selalu berlari, kemampuan untuk berhenti dan menenangkan diri adalah bentuk perlawanan paling bijak. Jadi, berhentilah terburu-buru mencari kebahagiaan seperti kamu mengejar diskon di akhir tahun. Mulailah pelan-pelan belajar menikmati keheningan, mendengar isi hatimu tanpa gangguan notifikasi, dan menyadari bahwa kamu tidak harus terus bahagia untuk tetap baik-baik saja. Karena dalam ketenangan, kamu tidak sedang kehilangan semangat hidup, kamu justru sedang memulihkannya. Banyak orang salah paham. Mereka mengira bahwa tenang itu sama dengan menyerah. Bahwa ketika kamu memilih diam, kamu berarti lemah. Padahal ketenangan sejati justru lahir dari pemahaman yang dalam tentang batas diri. Orang yang benar-benar tenang bukan karena ia tidak peduli, tapi karena ia tahu mana yang bisa ia kendalikan, dan mana yang tidak. Ia berhenti melawan hal-hal yang di luar kuasanya. Bukan karena putus asa, tapi karena sadar bahwa energi hidup terlalu berharga untuk dihabiskan pada hal yang tidak bisa diubah. Dan disitulah kebijaksanaan sejati dimulai, saat kamu mulai menyadari bahwa tidak semua peperangan pantas kamu menangkan. Kita sering terjebak pada kebiasaan ingin membuktikan sesuatu. Kita ingin segalanya berjalan sesuai kehendak. Ingin semua orang mengerti. Ingin dunia adil terhadap kita. Tapi semakin keras kamu memaksa, semakin besar penderitaan yang kamu ciptakan sendiri. Sebab kenyataan tidak tunduk pada keinginan manusia. Ada hal-hal yang memang harus diterima, bukan dilawan. Dan menerima bukan berarti kalah. Justru itulah kemenangan yang tenang. Ketika kamu bisa berdiri di tengah badai tanpa kehilangan arah, kamu sedang menunjukkan kekuatan yang tidak bisa dilihat oleh mata. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan tidak lahir dari dunia yang sempurna, tapi dari pikiran yang mampu menata kekacauan. Kamu tidak perlu menunggu situasi tenang untuk menjadi tenang. Kamu hanya perlu menenangkan dirimu di tengah situasi apapun. Karena pada akhirnya, dunia di luar dirimu akan selalu berubah, tapi dunia di dalam dirimu, pikiran, reaksi, dan pemahamanmu, itu yang menentukan hidupmu akan terasa damai atau berantakan. Coba kamu pikirkan, berapa banyak waktu yang kamu habiskan untuk marah pada hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kamu ubah. Berapa banyak energi terbuang karena ingin mengontrol opini orang lain, padahal kamu bahkan tidak bisa mengontrol perasaanmu sendiri. Saat kamu mulai memahami batas itu, kamu akan lebih hemat dalam berjuang. Kamu tidak lagi ingin menang di semua medan, tapi hanya fokus pada medan yang memang berarti. Dan dari situlah ketenangan tumbuh, bukan dari hasil akhir, tapi dari kesadaran bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik dalam kendalimu. Sulit untuk benar-benar tenang di zaman di mana segalanya bisa dibandingkan. Sekali kamu membuka layar ponsel, kamu langsung disuguhi hidup orang lain yang tampak lebih indah, lebih sukses, lebih bahagia, dan tanpa sadar kamu mulai merasa kurang. Kamu mulai menilai dirimu dengan ukuran yang bahkan bukan milikmu. Padahal apa yang kamu lihat di sana hanyalah potongan terbaik dari hidup seseorang. Hasil editan dari momen yang dipilih dengan hati-hati untuk terlihat sempurna. Tapi tetap saja otak manusia mudah terjebak. Kita lupa bahwa membandingkan hidup sendiri dengan potongan hidup orang lain adalah cara paling pasti untuk kehilangan rasa damai. Kamu mungkin tidak sadar, tapi setiap kali kamu iri, cemburu, atau merasa tertinggal, pikiranmu sedang berlari ke tempat yang tidak bisa kamu capai. Kamu sedang hidup di kepala orang lain, bukan di kehidupanmu sendiri. Dan semakin sering kamu melakukannya, semakin jauh kamu dari rasa cukup. Ini bukan hanya soal media sosial, tapi soal cara kita menilai hidup. Kita lebih sibuk mengamati langkah orang lain daripada menikmati langkah kita sendiri. Kita lupa bahwa tidak semua perjalanan harus cepat, dan tidak semua kesuksesan terlihat di permukaan. Marcus Aurelius pernah menulis, "Kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu." Kalimat itu sederhana tapi sangat dalam. Ia mengingatkan bahwa sumber tenang bukan di luar tapi di dalam. Kamu bisa berada di tempat yang sama dengan orang lain, mengalami hal yang sama, tapi merasakan hal yang sangat berbeda, tergantung bagaimana kamu memaknainya. Maka tugas kita bukan membandingkan tapi memahami. Bukan mengukur tapi menyadari bahwa setiap orang punya waktunya sendiri. Jadi kalau hari ini kamu merasa tertinggal, tenangkan dirimu. Hidup bukan perlombaan, dan tidak ada yang benar-benar tahu siapa yang menang di akhir. Kadang orang yang kamu iri justru sedang berjuang keras untuk sesuatu yang tidak kamu lihat. Ketenangan lahir ketika kamu berhenti berlomba dengan siapapun, dan mulai fokus memperbaiki diri. Karena ketika kamu damai dengan langkahmu sendiri, kamu tidak perlu menoleh ke kiri atau kanan. Kamu cukup berjalan, dan itu sudah cukup. Ada masa dalam hidup di mana kamu harus berhenti berlari, bukan karena menyerah, tapi karena sadar bahwa arah yang kamu kejar selama ini bukan jalan menuju kedamaian. Kita sering salah menafsirkan hidup. Kita kira hidup ini tentang terus mendapatkan, padahal sebagian besar waktunya adalah belajar menerima. Menerima bahwa tidak semua rencana berjalan mulus. Menerima bahwa tidak semua orang akan memahami kita. Menerima bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa kita ubah, sekeras apapun usaha kita. Dan di titik penerimaan itulah, kamu akan menemukan sesuatu yang tidak pernah kamu temukan saat berlari. Ketenangan. Penerimaan bukan berarti kamu berhenti berusaha. Itu bukan tanda lemah, tapi tanda bahwa kamu mulai bijak. Kamu tetap berjuang, tapi dengan hati yang lebih lapang. Kamu tetap ingin berkembang, tapi tanpa beban untuk selalu harus menang. Stoik mengajarkan bahwa hidup ini seperti mengemudikan kapal. Kamu bisa mengatur layar dan arah, tapi kamu tidak bisa mengendalikan angin. Orang bijak tahu kapan harus menyesuaikan layar, bukan melawan badai. Ia tidak menolak kenyataan, tapi menyesuaikan diri dengan alurnya. Itulah bentuk tertinggi dari kedewasaan. Selama kamu terus menolak kenyataan, kamu akan terus hidup dalam pertempuran yang tidak ada habisnya. Kamu akan selalu lelah karena mencoba mengontrol hal-hal yang memang tidak bisa kamu genggam. Tapi ketika kamu belajar menerima, dunia di sekitarmu tetap sama, hanya hatimu yang berubah. Dan perubahan itu cukup untuk mengubah cara kamu memandang segalanya. Dari yang tadinya terasa berat menjadi bisa diterima. Dari yang tadinya menyakitkan menjadi pelajaran. Dari yang tadinya kamu anggap kegagalan, menjadi pengalaman yang membentuk dirimu. Maka kalau selama ini kamu merasa hidupmu tidak seperti yang kamu harapkan, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam lalu lihat sekelilingmu. Tidak semua yang kamu anggap kekurangan benar-benar buruk. Mungkin justru disitulah tempatmu belajar tenang. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang menaklukkan segalanya, tapi tentang berdamai dengan kenyataan bahwa tidak semuanya harus kamu taklukkan. Dan dari situ kamu akan mulai merasakan kebahagiaan yang lahir tanpa kamu kejar. Banyak orang salah menilai ketenangan sebagai kelemahan. Mereka berpikir, orang yang tenang itu pasrah, tidak punya ambisi dan mudah menyerah. Padahal justru ketenangan adalah bentuk kekuatan yang paling sulit dimiliki. Orang yang benar-benar tenang bukan berarti tidak punya masalah. Ia hanya sudah berhenti membiarkan masalah menguasai dirinya. Ia bisa tetap berpikir jernih di tengah kekacauan. Bisa tetap sabar di tengah tekanan. Dan bisa tetap memilih diam meski hatinya sedang bergolak. Itu bukan kelemahan. Itu kendali penuh atas diri sendiri. Dalam dunia yang begitu bising dan penuh perlombaan seperti sekarang, menjadi tenang adalah bentuk perlawanan yang luar biasa. Saat semua orang berlomba menunjukkan siapa yang lebih sukses, orang yang tenang memilih fokus memperbaiki dirinya. Saat banyak orang membuktikan diri lewat pengakuan, dia memilih membuktikan lewat ketenangan hidupnya. Ketika orang lain terburu-buru ingin menang, dia tahu bahwa hidup bukan perlombaan yang harus diselesaikan paling cepat, melainkan perjalanan yang harus dijalani dengan kesadaran penuh. Dan dari kesadaran itu, lahirlah rasa damai yang tidak bisa dibeli oleh pencapaian sebesar apapun. Kamu bisa saja memiliki segalanya, uang, jabatan, pengakuan, tapi kalau pikiranmu tidak tenang, kamu tidak akan pernah benar-benar merasa cukup. Sebaliknya, orang yang hidup sederhana tapi tenang, seringkali lebih bahagia dari mereka yang hidup mewah tapi gelisah. Ketenangan adalah bentuk kebebasan sejati, karena ia membuatmu tidak tergantung pada keadaan luar untuk merasa baik di dalam. Ia tidak datang dari hasil kejaran, tapi dari kemampuan untuk berhenti berkejaran. Jadi, kalau kamu ditanya apa arti kuat sebenarnya, jangan selalu tunjukkan otot, pencapaian, atau gelar. Tunjukkan bagaimana kamu tetap bisa sabar ketika disakiti, tetap bisa berpikir jernih ketika diserang, tetap bisa tersenyum ketika keadaan tidak berpihak. Itulah kekuatan yang tidak terlihat, tapi justru paling berarti. Dan mungkin, di dunia yang semakin bising ini, kekuatan terbesar bukan lagi siapa yang paling berani bicara, melainkan siapa yang paling bisa diam dengan tenang tanpa kehilangan arah. Kalau kamu perhatikan, semakin keras seseorang mengejar kebahagiaan, semakin jauh rasanya kebahagiaan itu pergi. Karena ketika bahagia dijadikan target, setiap hal yang tidak sesuai ekspektasi terasa seperti kegagalan. Padahal hidup memang tidak dirancang untuk selalu membuatmu senang. Ada masa kecewa, sedih, kehilangan, dan hampa. Dan semua itu bagian dari keseimbangan. Rasa bahagia justru muncul secara alami saat kamu berhenti memaksanya datang. ia adalah efek samping dari ketenangan batin, bukan hasil dari kejaran yang melelahkan. Banyak orang terjebak dalam ilusi. Kalau aku punya ini, aku pasti bahagia. Lalu setelah mendapatkannya, muncul keinginan lain. Siklus itu tidak pernah berakhir, sedangkan orang yang fokus pada ketenangan justru menemukan rasa cukup di tengah keterbatasan. Ia bisa menikmati makan sederhana tanpa iri pada pesta orang lain. Ia bisa merasa bersyukur meski belum punya segalanya, karena ia tahu bahagia sejati bukan soal apa yang dimiliki, tapi bagaimana cara melihat hidup itu sendiri. Kamu mungkin pernah merasa aneh ketika seseorang tampak bahagia tanpa alasan. Dia tidak sedang jatuh cinta, tidak sedang sukses, tapi wajahnya damai. Itu bukan kebahagiaan yang dikejar, tapi ketenangan yang tumbuh dari penerimaan. Saat kamu berhenti berperang dengan hidup, kamu berhenti kehilangan dirimu sendiri. Kamu mulai mengerti bahwa bahagia tidak selalu berarti tertawa. Kadang justru diam dalam rasa syukur yang sederhana. Dan di situ kamu sadar, kebahagiaan sejati tidak butuh penonton. Karena tidak perlu diumumkan lewat media sosial. Tidak perlu dibuktikan dengan pencapaian. Ia hanya butuh keheningan. Tempat kamu bisa bicara jujur dengan dirimu sendiri tanpa perlu berpura-pura kuat. Ketika kamu tenang, bahagia datang dengan sendirinya. Bukan karena kamu memintanya, tapi karena kamu sudah berhenti menolaknya. Pada akhirnya, hidup tidak perlu terlalu dikejar untuk dimenangkan. Karena setiap kali kamu berlari mencari arti bahagia, kamu sering lupa menikmati langkah-langkah kecil yang sudah kamu tapaki. Dunia modern membuat kita terbiasa membandingkan hidup, memburu validasi dan menilai diri sendiri dari hasil yang bisa dilihat orang lain. Tapi kebahagiaan yang sejati tidak ada di sana, bro. Ia ada di tempat yang lebih sunyi, di dalam dirimu sendiri, di ruang batin yang tenang, di saat kamu berhenti menuntut hidup untuk selalu sempurna, dan mulai belajar menerima hidup apa adanya. Filosofi Stoik mengajarkan, jangan kejar hal yang di luar kendalimu, karena di sanalah sumber gelisahmu. Belajarlah menenangkan pikiranmu, bukan mengendalikan dunia. Dan dari ketenangan itulah, rasa bahagia akan muncul dengan cara yang paling jujur dan sederhana. Bahagia yang tidak bergantung pada cuaca, status, atau pendapat orang lain. Bahagia yang tumbuh dari rasa syukur atas hal-hal kecil, seperti udara yang kamu hirup, pagi yang masih menyapa, dan hati yang masih bisa memilih untuk tenang. Mungkin selama ini kamu merasa hidupmu kurang, tapi coba lihat dari sudut pandang yang lain. Bukankah kamu masih di sini, masih belajar, masih bertumbuh? Itu saja sudah cukup jadi alasan untuk bersyukur. Tenang dulu, baru bahagia. Karena ketenangan adalah akar dari semua kebahagiaan sejati. Dan kalau kamu sampai di titik ini, berarti kamu bukan lagi orang yang mencari kebahagiaan, tapi seseorang yang sedang belajar mengenali dirinya sendiri. Teruslah berjalan pelan, tanpa harus membuktikan apa-apa. Dunia tidak sedang menilaimu. Kamu hanya perlu berdamai dengan dirimu sendiri. Kalau kamu merasa pesan ini menyentuh bagian kecil di dalam hatimu, bantu sebarkan ketenangan ini ke orang lain juga. Klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan biarkan setiap video di sini jadi pengingat bahwa bahagia itu bukan soal lebih cepat, tapi lebih tenang. Pernah nggak sih kamu merasa bingung antara mau jadi orang yang realistis atau ambisius? Di satu sisi, kamu pengen hidup tenang, nggak mau maksa diri, cukup jalani apa adanya. Tapi di sisi lain, kamu juga pengen berkembang, pengen jadi sesuatu, pengen buktiin ke diri sendiri kalau kamu bisa lebih dari ini. Dua hal itu kayak dua kutub yang saling tarik-menarik. Kalau kamu terlalu realistis, kamu takut gagal. Tapi kalau kamu terlalu ambisius, kamu nggak pernah merasa cukup. Hidup di zaman sekarang bikin dilema ini makin berat. Media sosial tiap hari nunjukin orang-orang sukses yang bikin kamu mikir, aku juga harus kayak mereka. Tapi pas kamu coba kejar, ternyata realitanya nggak semudah itu. Kamu mulai ngerasa lelah, mulai ragu, bahkan kadang nyalahin diri sendiri karena belum bisa sampai di titik yang kamu mau. Dalam video kali ini, kita akan bahas tentang keseimbangan. Bagaimana jadi orang yang tetap punya ambisi tapi nggak kehilangan kewarasan? Bagaimana tetap berani bermimpi, tapi juga sadar batas dan kenyataan? Kita akan belajar melihat bahwa menjadi realistis dan ambisius bukan dua hal yang harus dipilih. Salah satu, tapi dua kekuatan yang bisa berjalan berdampingan. Kalau kamu tahu cara mengendalikannya. Sejak kecil, kita diajarkan untuk bermimpi setinggi mungkin. Kata mereka, kalau kamu mau sukses, jangan puas dengan yang biasa-biasa saja. Tapi di saat yang sama, Dunia juga mengingatkan bahwa hidup gak selalu berjalan sesuai rencana. Ada tembok kenyataan yang sering bikin kita berhenti di tengah jalan. Dan disitulah dua kekuatan besar dalam hidup mulai bertabrakan. Ambisi yang mendorong kamu untuk maju, dan realita yang memaksa kamu berhenti sejenak untuk berpikir. Banyak orang gagal bukan karena kurang mimpi, tapi karena gak tahu kapan harus berhenti mendorong, dan kapan harus belajar menerima. Kamu mungkin pernah merasa di persimpangan itu, antara idealisme dan kenyataan. Kamu pengen terus berlari, tapi kaki kamu udah berat. Kamu pengen terus berjuang, tapi hasilnya gak sebanding dengan usaha. Lalu muncul pikiran, apakah aku terlalu memaksa, atau justru aku kurang berusaha? Pertanyaan itu terus berputar di kepala, bikin kamu ragu pada diri sendiri. Padahal, di dalam kebingungan itu sebenarnya ada pelajaran berharga yang sering kita lewatkan. Bahwa hidup gak meminta kamu memilih antara mimpi dan realita, tapi mengajarkan kamu cara berdamai dengan keduanya. Orang Stoik dulu bilang, hidup bukan tentang mendapatkan semua yang kamu mau, tapi tentang menggunakan akal sehat untuk membedakan mana yang bisa kamu kendalikan dan mana yang tidak. Marcus Aurelius menulis, jangan berharap hidupmu berjalan seperti yang kamu inginkan, tapi belajarlah menginginkan hidup sebagaimana adanya. Itu bukan kalimat pasrah, itu kalimat sadar. Artinya kamu tetap boleh punya ambisi, tapi jangan sampai ambisimu membutakan matamu dari kenyataan yang sedang kamu jalani. Karena kalau kamu terus mengejar sesuatu tanpa pernah berhenti menilai arahmu, maka kamu bukan sedang berlari menuju tujuan, tapi sedang kabur dari dirimu sendiri. Sejak kecil, kita diajarkan untuk bermimpi setinggi mungkin. Kata mereka, kalau kamu mau sukses, jangan puas dengan yang biasa-biasa saja. Tapi di saat yang sama, dunia juga mengingatkan bahwa hidup gak selalu berjalan sesuai rencana. Ada tembok kenyataan yang sering bikin kita berhenti di tengah jalan. Dan disitulah dua kekuatan besar dalam hidup mulai bertabrakan. Ambisi yang mendorong kamu untuk maju, dan realita yang memaksa kamu berhenti sejenak untuk berpikir. Banyak orang gagal bukan karena kurang mimpi, tapi karena gak tahu kapan harus berhenti mendorong, dan kapan harus belajar menerima. Kamu mungkin pernah merasa di persimpangan itu, antara idealisme dan kenyataan. Kamu pengen terus berlari, tapi kaki kamu udah berat. Kamu pengen terus berjuang, tapi hasilnya gak sebanding dengan usaha. Lalu muncul pikiran, apakah aku terlalu memaksa, atau justru aku kurang berusaha? Pertanyaan itu terus berputar di kepala, bikin kamu ragu pada diri sendiri. Padahal, di dalam kebingungan itu sebenarnya ada pelajaran berharga yang sering kita lewatkan. Bahwa hidup gak meminta kamu memilih antara mimpi dan realita, tapi mengajarkan kamu cara berdamai dengan keduanya. Orang Stoik dulu bilang, hidup bukan tentang mendapatkan semua yang kamu mau, tapi tentang menggunakan akal sehat untuk membedakan mana yang bisa kamu kendalikan dan mana yang tidak. Marcus Aurelius menulis, jangan berharap hidupmu berjalan seperti yang kamu inginkan, tapi belajarlah menginginkan hidup sebagaimana adanya. Itu bukan kalimat pasrah, itu kalimat sadar. Artinya kamu tetap boleh punya ambisi, tapi jangan sampai ambisimu membutakan matamu dari kenyataan yang sedang kamu jalani. Karena kalau kamu terus mengejar sesuatu tanpa pernah berhenti menilai arahmu, maka kamu bukan sedang berlari menuju tujuan, tapi sedang kabur dari dirimu sendiri. Ada masa di mana ambisi yang dulu membuat kita bersemangat, tiba-tiba berubah jadi beban. Kamu bangun pagi bukan karena ingin maju, tapi karena takut tertinggal. Kamu kerja keras bukan karena cinta pada proses, tapi karena cemas kalau orang lain lebih cepat dari kamu. Pelan-pelan, kamu gak lagi menikmati perjalanan, kamu cuma mengejar bayangan dari apa yang kamu pikir seharusnya kamu capai. Dan di titik itu ambisi kehilangan maknanya. Ia bukan lagi bahan bakar untuk bertumbuh, tapi cambuk yang menyakitimu setiap hari. Banyak orang gak sadar kapan momen itu datang. Mereka mengira sedang berjuang, padahal sudah tersesat. Mereka memaksa diri lembur setiap malam, merasa bersalah saat istirahat, dan takut kelihatan santai di mata orang lain. Semua karena mereka menilai diri sendiri dari seberapa jauh sudah berjalan, bukan dari seberapa sadar mereka melangkah. Padahal sadar itu penting, karena tanpa kesadaran kerja keras cuma jadi pelarian yang dibungkus alasan mulia. Kamu bilang ingin sukses, tapi sebenarnya kamu sedang mencoba membuktikan sesuatu pada dunia, atau bahkan pada dirimu sendiri yang belum kamu terima sepenuhnya. Kenyataannya, gak semua ambisi lahir dari tujuan yang murni. Ada yang muncul dari rasa takut gagal, Ada yang tumbuh dari iri melihat pencapaian orang lain, dan ada juga yang berasal dari luka masa lalu yang belum sembuh. Makanya sebelum kamu berlari lebih jauh, tanya dulu ke dirimu, apakah aku benar-benar ingin ini, atau aku hanya takut terlihat kalah? Pertanyaan itu sederhana, tapi seringkali kita hindari, karena jawabannya bisa mengguncang semua keyakinan yang selama ini kita pegang. Namun justru disanalah titik baliknya. Saat kamu berani jujur tentang apa yang benar-benar kamu kejar, kamu mulai membebaskan dirimu dari tekanan yang gak perlu. Ambisi yang sehat bukan tentang mengejar segalanya, tapi tentang tahu apa yang layak dikejar. Kamu boleh punya target besar, tapi jangan biarkan target itu membuatmu buta pada hidup yang sedang kamu jalani. Kadang yang kamu butuh bukan percepatan, tapi keheningan untuk menilai arah. Karena dalam diam kamu bisa melihat lebih jelas apakah langkahmu membawa kedamaian atau justru menjauhkanmu darinya. Itulah bedanya antara ambisi yang mendorong dan ambisi yang menekan. Satu menguatkanmu, yang lain mengurasmu perlahan. Cepat atau lambat, kamu akan sadar bahwa dunia ini gak sepenuhnya bisa kamu kendalikan. Kamu bisa rencanain segalanya dengan matang, kerja keras tanpa henti, tapi hasilnya gak selalu sesuai harapan. Ada orang yang berusaha keras tapi gagal. Ada juga yang tampak santai tapi berhasil. Dan di situ banyak orang mulai goyah, merasa dunia gak adil. Padahal bukan dunia yang salah, cuma ekspektasi kita yang terlalu kaku terhadap kenyataan. Kita ingin semuanya berjalan lurus, padahal hidup seringkali berbelok tanpa permisi. Sikap realistis bukan berarti menyerah, tapi menerima bahwa hidup punya variabel yang gak bisa kamu kuasai. Itu bukan tanda kelemahan, justru tanda kebijaksanaan. Karena orang yang realistis tahu kapan harus maju, kapan harus berhenti, dan kapan harus mengubah arah. Mereka enggak keras kepala hanya demi membuktikan bahwa mereka bisa. Mereka memahami bahwa keberhasilan bukan selalu tentang menang, tapi tentang tahu apa yang bisa diubah dan apa yang harus diterima. Dalam filsafat Stoik, inilah yang disebut dichotomy of control. Pembedaan antara apa yang bisa kita kendalikan dan yang tidak, dan kesalahan banyak orang. Mereka mencoba mengendalikan dua-duanya sekaligus. Kalau kamu pikir realistis itu berarti kurang berani, coba pikir ulang. Butuh keberanian besar untuk bilang, aku tidak bisa mengubah ini, tapi aku bisa mengubah diriku dalam menghadapinya. Karena ego manusia selalu ingin berkuasa, ingin hasil sesuai keinginan, ingin keadaan tunduk pada kehendak kita. Namun semakin kamu melawan realitas, semakin besar penderitaanmu. Bukan karena hidup kejam, tapi karena kamu menolak melihatnya sebagaimana adanya. Disinilah banyak orang kehilangan kedamaian. Mereka berjuang keras, tapi dengan arah yang salah. Mereka ingin mengubah dunia, padahal yang perlu berubah adalah cara mereka memandang dunia. Kamu bisa punya ambisi tinggi, tapi tetap realistis dalam langkah. Kamu bisa bermimpi besar, tapi tetap sadar batas kemampuan dan situasi. Karena sadar batas bukan berarti membatasi diri, melainkan mengenali diri. Kamu tahu di mana kamu berdiri, dan dari situ kamu melangkah dengan kaki yang mantap, bukan tergesa karena panik. Kamu tahu kapan harus menunda, bukan karena takut, tapi karena menunggu waktu yang tepat. Itulah seni hidup yang sulit dipelajari tapi penting dipahami. Seni menerima tanpa menyerah, dan ketika kamu bisa berdamai dengan realita, hidup terasa lebih ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kamu gak lagi berperang dengan hal yang gak bisa kamu menangkan. Setiap orang punya impian besar, dan itu hal yang wajar. Kita semua ingin berkembang, ingin mencapai sesuatu yang membuat hidup terasa bermakna. Tapi di sisi lain, kita juga hidup dalam batasan. Waktu, tenaga, kemampuan, bahkan kondisi yang gak selalu berpihak. Nah, di antara dua kutub itu, antara impian yang melambung dan realita yang menahan, ada ruang kecil yang disebut keseimbangan. Ruang di mana kita bisa tetap bermimpi tanpa kehilangan pijakan. Ruang di mana kita bisa tetap berambisi, tapi tanpa memaksa takdir. Kamu mungkin pernah ngerasa, kalau gue nggak ambisius, gue nggak bakal maju. Namun, kalau ambisi itu berubah jadi obsesi, kamu justru kehilangan arah. Kamu mulai menilai dirimu dari hasil, bukan proses. Kamu lupa menikmati perjalanan karena terlalu fokus sama garis finish. Padahal, hidup bukan kompetisi maraton yang harus dimenangkan, tapi perjalanan panjang yang harus dijalani dengan sadar. Filsuf Stoik bilang, kebahagiaan sejati lahir bukan dari pencapaian, tapi dari keselarasan antara tindakan dan nilai hidupmu. Kamu boleh punya target tinggi, tapi jangan biarkan target itu mencabut ketenangan batinmu. Menemukan keseimbangan ini butuh kedewasaan dalam berpikir. Kamu harus cukup realistis untuk menerima kenyataan, tapi juga cukup berani untuk melawan rasa takut. Bukan berarti kamu berhenti bermimpi, tapi kamu belajar mengelola ekspektasi. Kamu tahu kapan harus dorong diri lebih jauh, dan kapan harus berhenti sebentar untuk menilai ulang langkahmu. Kamu tahu bahwa gagal bukan akhir, tapi bagian dari perjalanan. Karena setiap kegagalan memberi data baru tentang dirimu. Di mana kelemahanmu, seberapa kuat mentalmu, dan apa yang benar-benar kamu inginkan. Banyak orang jatuh bukan karena mereka kurang pinter, tapi karena mereka nggak punya keseimbangan. Mereka terlalu bernafsu mengejar sesuatu sampai kehilangan arah, atau sebaliknya, terlalu takut gagal sampai nggak pernah mulai. Keduanya sama berbahayanya. Ambisi tanpa kesadaran bisa jadi racun, tapi hidup tanpa dorongan juga bikin kamu mati perlahan. Yang kamu butuhkan bukan memilih salah satu, tapi mengelola keduanya dalam takaran yang tepat. Kamu harus tahu kapan ambisi menjadi penggerak dan kapan realisme menjadi penuntun. Karena di antara dua itulah, kamu menemukan versi terbaik dari dirimu. Seseorang yang tidak mudah menyerah, tapi juga tidak memaksa dunia untuk tunduk padanya. Kalau kamu bisa sampai di titik itu, kamu akan lihat hidup dari sudut pandang yang lebih jernih. Kamu akan sadar bahwa bahagia itu bukan soal dapat semua yang kamu mau, tapi soal mampu menikmati apa yang ada sambil tetap melangkah maju. Bukan berarti kamu berhenti bermimpi, tapi kamu berhenti menyiksa diri dengan harapan yang gak realistis. Dan disitulah kebijaksanaan sejati mulai tumbuh, dari keseimbangan antara keberanian untuk berusaha dan kerendahan hati untuk menerima hasil apapun yang datang. Ambisi itu seperti api. Kalau kamu kendalikan, ia bisa menghangatkan, menerangi jalan, dan memberi energi untuk melangkah lebih jauh. Tapi kalau kamu biarkan membesar tanpa kendali, ia bisa membakar semua yang kamu miliki, termasuk dirimu sendiri. Banyak orang tidak sadar kapan api itu berubah jadi bara yang membakar tenang batin mereka. Mereka terlalu larut dalam mengejar sesuatu yang bahkan tidak lagi mereka nikmati. Mereka lupa alasan awal kenapa mereka berjuang. Pernahkah kamu merasa capek tapi tetap memaksa diri melangkah hanya karena takut terlihat kalah? Atau kamu terus bekerja keras bukan karena ingin berkembang, tapi karena ingin diakui orang lain? Itulah saat ambisi sudah mulai mengambil alih kendali. Kamu tidak lagi mengejar makna tapi pengakuan. Dan saat pengakuan jadi bahan bakarmu, kamu akan kehabisan tenaga ketika pujian berhenti datang. Stoikisme mengingatkan, apapun yang bersumber dari luar kendalimu tidak bisa menjadi pondasi kebahagiaanmu. Karena begitu sumber itu hilang, kamu ikut runtuh bersamanya. Ambisi yang tak terkendali juga bisa membuat kamu kehilangan empati. Kamu mulai melihat orang lain bukan sebagai sesama manusia, tapi sebagai penghalang atau pesaing. Kamu membandingkan terus-menerus dan akhirnya lupa bagaimana rasanya bersyukur. Padahal orang yang sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain tidak akan pernah menemukan damai. Ia akan terus merasa kurang, bahkan ketika ia sudah memiliki banyak hal yang dulu hanya ia impikan. Filsuf Epictetus pernah bilang, orang yang tidak bisa puas dengan sedikit tidak akan pernah puas dengan banyak. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi sangat dalam. Karena pada akhirnya, bukan jumlah pencapaian yang menentukan kedamaian, tapi kemampuan menerima bahwa kamu cukup. Ada momen di mana ambisi bisa menipu kamu dengan ilusi kemajuan. Kamu merasa terus bergerak, tapi sebenarnya tidak kemana-mana. Kamu sibuk, tapi tidak produktif. Kamu capek, tapi tidak bahagia. Semua itu karena kamu mengejar arah tanpa tahu tujuan. Kamu mengira bahwa semakin cepat kamu berlari, semakin dekat kamu ke sukses, padahal kamu hanya berputar di tempat yang sama. Ambisi tanpa arah adalah perangkap paling halus dalam kehidupan modern. Karena ia membuatmu merasa hidup, padahal kamu sedang mengikis dirimu perlahan. Ambisi tidak salah, tapi cara kamu menanganinya yang menentukan apakah itu jadi berkah atau beban. Ketika kamu tahu kapan harus berhenti, kapan harus menata ulang tujuan, dan kapan harus bersyukur atas yang sudah kamu capai, di situ kamu menang melawan ambisi. Tapi kalau kamu terus berlari tanpa tahu kenapa, kamu bukan sedang hidup, kamu sedang melarikan diri dari rasa kosong. Dan stoikisme mengajarkan, kedamaian sejati bukan datang dari melarikan diri, tapi dari keberanian untuk berhenti dan menatap dirimu sendiri. Kita sering dengar orang berkata, aku hanya ingin realistis. Kalimat itu terdengar bijak, tapi kadang menyimpan jebakan yang halus. Karena di balik kata realistis, seringkali tersembunyi rasa takut, keraguan, atau bahkan kemalasan yang disamarkan. banyak orang berhenti mencoba bukan karena mereka benar-benar sadar akan batas, tapi karena mereka takut gagal, lalu menamai ketakutan itu dengan realitas. Padahal, ada perbedaan besar antara mengenali batas dan membatasi diri. Menjadi realistis bukan berarti berhenti bermimpi. Itu berarti kamu tahu bahwa mimpi membutuhkan waktu, tenaga, dan kesabaran untuk diwujudkan. Tapi terlalu realistis bisa membuat kamu kehilangan keberanian untuk melangkah. Kamu mulai menimbang terlalu banyak, mempertimbangkan setiap kemungkinan buruk, sampai akhirnya kamu tidak bergerak sama sekali. Kamu membangun benteng logika untuk melindungi diri dari risiko, tapi dalam proses itu kamu juga mengurung potensi yang ada di dalam dirimu. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup adalah latihan kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan tidak pernah lahir dari rasa aman, tapi dari keberanian menghadapi ketidakpastian. Berapa banyak mimpi yang padam bukan karena mustahil, tapi karena terlalu banyak pertimbangan. Kita menunda, menunggu waktu yang tepat, menunggu kesiapan, menunggu kondisi ideal. Padahal waktu tak pernah benar-benar ideal. Yang ada hanyalah sekarang, detik ini, di mana kamu bisa memilih untuk mulai. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jangan membuang hidupmu dengan menunggu hidup yang akan datang. Karena hidupmu tidak akan pernah dimulai kalau kamu selalu menunggu segalanya sempurna. Kamu harus belajar melangkah meski masih ragu, karena keberanian bukan tentang tidak takut, tapi tentang bergerak meski takut masih ada. Realistis yang sehat berarti menerima bahwa kamu bisa gagal, tapi tetap memilih untuk mencoba. Sedangkan realistis yang keliru berarti kamu berhenti sebelum berjuang, hanya karena takut kecewa. Kamu perlu jujur. Apakah kamu benar-benar sedang realistis, atau hanya sedang mencari alasan agar tidak perlu menghadapi ketidaknyamanan? Karena banyak orang menipu dirinya sendiri dengan kalimat manis. Aku cuma gak mau maksa. Padahal yang sebenarnya mereka takutkan adalah sakitnya ditolak, kerasnya proses, dan resikonya kecewa. Tapi justru di situ letak pertumbuhan. Bukan dalam kenyamanan, tapi dalam ketidakpastian yang kamu hadapi dengan kesadaran. Jadi, jangan jadikan realistis sebagai tameng untuk berdiam diri. Realistis seharusnya membuat kamu lebih bijak, bukan lebih pasif. Kamu boleh sadar bahwa jalanmu panjang, tapi kamu tetap harus melangkah. Kamu boleh tahu batas kemampuanmu, tapi bukan berarti kamu berhenti mencoba menembusnya sedikit demi sedikit. Karena kalau kamu menunggu semua kondisi ideal baru mau bergerak, kamu akan menua dalam penyesalan. Dan di akhir nanti, kamu akan sadar, bukan kegagalan yang paling menakutkan, tapi kesadaran bahwa kamu tidak pernah benar-benar mencoba. Hidup seringkali menuntut kita untuk tahu kapan harus maju, dan kapan harus berhenti sejenak, kapan harus mendorong diri lebih keras, dan kapan harus menerima kenyataan dengan lapang dada. Menemukan titik di antara dua hal itu bukan perkara mudah, karena baik menjadi realistis maupun ambisius, keduanya bisa jadi jalan kebijaksanaan, atau justru jalan kehancuran, tergantung siapa yang mengendalikannya. Kamu bisa ambisius tanpa serakah, dan kamu bisa realistis tanpa menyerah. Kuncinya bukan di pilihannya, tapi di kesadaranmu. Menjadi realistis itu penting saat kamu butuh menilai keadaan. Kamu harus tahu kondisi dirimu, sumber daya yang kamu punya, dan sejauh mana langkahmu bisa berjalan dengan bijak. Realistis bukan berarti takut, tapi tahu arah yang membantu kamu menghindari keputusan gegabah dan melatih kamu untuk menghargai proses. Namun terlalu lama berada di sisi realistis bisa membuat kamu kehilangan api kehidupan. Kamu jadi terlalu berhitung, terlalu berhati-hati sampai lupa bahwa beberapa hal dalam hidup memang harus dijalani tanpa jaminan apapun. Kamu gak bisa memastikan hasil, tapi kamu bisa memastikan niat dan usahamu. Di sisi lain, ambisi adalah bahan bakar untuk perubahan. Tanpa ambisi, manusia tidak akan pernah melampaui keterbatasannya. Ambisi membuat kamu berani bermimpi, mencoba hal baru, dan menantang diri keluar dari zona nyaman. Namun ambisi juga bisa menipu kamu dengan rasa harus lebih yang tak pernah habis. Kalau kamu tidak mengimbangi ambisi dengan kesadaran, kamu akan terjebak dalam siklus pencapaian tanpa makna. Kamu terus naik tapi tidak tahu untuk apa. Ambisi tanpa arah hanya akan membuatmu berlari dalam lingkaran. Capek tapi tidak sampai kemanapun. Jadi, kapan kamu harus realistis dan kapan harus ambisius? Jawabannya bukan tentang situasi tapi tentang keseimbangan batin. Kamu harus ambisius ketika hidupmu mulai stagnan. Saat kamu sadar bahwa rasa amanmu sudah berubah jadi ketakutan untuk gagal. Tapi kamu juga harus realistis ketika hatimu mulai lelah, saat kamu tahu bahwa memaksa diri hanya akan membuatmu kehilangan kendali dan makna. Kamu perlu kejujuran pada diri sendiri, karena hanya kamu yang tahu apakah langkahmu masih berasal dari keberanian atau sudah berubah jadi pelarian. Filsuf Stoik mengajarkan untuk selalu bertanya pada diri sendiri, apakah aku melakukan ini karena aku memilihnya dengan sadar, atau karena aku tidak mau terlihat kalah? Pertanyaan itu sederhana, tapi bisa jadi cermin paling jujur bagi setiap langkahmu. Karena kebijaksanaan sejati bukan tentang memilih satu sisi, tapi tentang bisa bergerak di antara keduanya, tanpa kehilangan kedamaian batin. Menjadi realistis di saat yang tepat menjaga kamu tetap waras. Menjadi ambisius di saat yang tepat menjaga kamu tetap hidup. Dan hidup yang seimbang bukan tentang berjalan di tengah, tapi tentang tahu kapan harus berpindah sisi tanpa kehilangan arah. Kegagalan seringkali jadi kata yang paling ditakuti manusia. Padahal kalau kamu mau lihat lebih dalam, kegagalan bukan akhir. Ia adalah cermin yang paling jujur dari perjalananmu. Kegagalan tidak datang untuk menjatuhkan, tapi untuk mengajarkan. Namun sayangnya, banyak dari kita terlalu cepat menyerah ketika hal-hal tidak berjalan sesuai harapan. Kita lupa bahwa bahkan orang paling bijak pun pernah tersandung, dan orang paling kuat pun pernah merasa runtuh. Bedanya, mereka tidak berhenti di sana. Filsuf Stoik melihat kegagalan bukan sebagai sesuatu yang memalukan, tapi sebagai bagian dari latihan hidup. Mereka percaya, setiap kali kamu jatuh, kamu diberi kesempatan untuk melatih keteguhan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Epictetus pernah bilang, bukan peristiwa yang menyakiti kita, tapi penilaian kita terhadap peristiwa itu. Artinya, kegagalan hanya menyakitkan ketika kamu memaknainya sebagai bukti bahwa kamu tidak mampu. Tapi kalau kamu menganggapnya sebagai bagian dari proses pembentukan dirimu, maka kamu justru tumbuh lebih kuat setiap kali gagal. Kamu tidak akan takut jatuh, karena kamu tahu setiap kejatuhan adalah bagian dari pendewasaan. Tapi tentu, memahami ini tidak mudah. Saat kamu berada di titik rendah, semua teori tentang ketenangan terdengar kosong. Kamu merasa kecewa, marah, bahkan ingin menyerah. Itu manusiawi dan kamu tidak perlu berpura-pura kuat. Namun stoikisme tidak pernah melarangmu untuk merasakan emosi. Yang diajarkan adalah agar kamu tidak dikendalikan olehnya. Rasakan sedihmu, tapi jangan biarkan kesedihan itu menghapus arah hidupmu. Biarkan kecewa datang, tapi jangan jadikan itu alasan untuk berhenti. Karena satu-satunya kegagalan sejati adalah ketika kamu berhenti belajar dari yang kamu alami. Setiap kali kamu gagal, tanyakan pada dirimu, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi untuk memahami kehidupan dengan lebih bijak. Kamu akan mulai sadar bahwa setiap kegagalan menyimpan pola, sebuah pesan tersembunyi yang hanya bisa kamu lihat kalau kamu berhenti menyesali dan mulai merenungi. Kadang kegagalan datang bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengalihkanmu ke arah yang lebih sesuai dengan nilai-nilai hidupmu. Dan kadang, sesuatu tidak berjalan sesuai rencana justru karena ada pelajaran yang harus kamu pahami lebih dulu sebelum kamu benar-benar siap untuk berhasil. Kegagalan adalah guru yang keras, tapi adil. Ia tidak memilih siapa yang pantas, tapi ia datang pada siapapun yang berani mencoba. Dan kalau kamu berani menatapnya tanpa lari, kamu akan menyadari satu hal, bahwa nilai hidupmu tidak pernah ditentukan oleh seberapa sering kamu jatuh, tapi oleh seberapa banyak kamu bangkit. Itulah kekuatan sejati, bukan di keberhasilan tanpa celah, tapi di keberanian untuk tetap berdiri dengan kepala tegak meski dunia menertawakanmu. Karena pada akhirnya, kegagalan hanyalah bagian dari latihan jiwa, latihan untuk menjadi manusia yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih damai dengan dirinya sendiri. Kita hidup di zaman di mana kata sukses sering disalahartikan. Banyak orang menilai kesuksesan dari seberapa besar gaji, seberapa banyak pengikut, atau seberapa sering nama mereka disebut orang lain. Tapi dalam pandangan Stoik, ukuran itu semua hanyalah ilusi yang rapuh. Karena sesungguhnya kesuksesan bukanlah apa yang kamu miliki, melainkan bagaimana kamu hidup. Sukses sejati adalah ketika kamu mampu hidup sesuai nilai-nilai yang kamu anggap benar, tanpa tergantung pada penilaian dunia luar. Sukses bukan tentang berapa banyak yang kamu kumpulkan, tapi seberapa damai kamu ketika kehilangan semuanya. Filsuf seperti Seneca dan Marcus Aurelius tidak menolak kemewahan atau kekuasaan, tapi mereka tidak menjadikannya pusat kehidupan. Bagi mereka yang terpenting adalah keutuhan batin. Apa gunanya memiliki dunia jika jiwamu hancur karena keserakahan, iri, dan kecemasan? Kamu bisa terlihat sukses di mata semua orang. Tapi jika hatimu terus gelisah, itu bukan kemenangan. Itu perbudakan yang tersembunyi. Ketenangan adalah puncak dari kesuksesan yang sejati. Karena manusia tidak diciptakan untuk menumpuk, tapi untuk bertumbuh dalam kebijaksanaan dan makna. Dalam realitas modern, kesuksesan seringkali datang dengan tekanan yang luar biasa. Kamu dituntut untuk terus naik, terus bersaing, terus membuktikan diri. Tapi pada titik tertentu, kamu akan sadar. Tidak semua hal yang terlihat bernilai memang benar-benar berharga. Kamu bisa mencapai semua target duniawi, tapi tetap merasa kosong di dalam. Karena keberhasilan yang sejati tidak bisa diukur oleh angka, tapi oleh kedamaian batin yang kamu rasakan setiap kali menatap diri sendiri di cermin. Apakah kamu hidup dengan integritas? Apakah kamu setia pada nilai-nilai yang kamu yakini? Apakah kamu tenang bahkan ketika dunia di sekelilingmu berubah? Jika jawabannya iya, maka kamu sudah jauh lebih sukses daripada banyak orang yang hanya mengejar simbol tanpa makna. Kita sering lupa bahwa kesuksesan sejati tidak selalu terlihat besar. Terkadang ia hadir dalam bentuk sederhana. Ketika kamu bisa memaafkan, ketika kamu mampu menahan diri untuk tidak membalas keburukan, ketika kamu memilih damai daripada debat yang tak berujung. Itulah kemenangan batin yang tidak bisa dibeli. Dan ironisnya, orang yang benar-benar sukses jarang merasa perlu membuktikan kesuksesannya. Mereka diam, tenang, dan terus melangkah sesuai arah nilai-nilai mereka. Karena bagi mereka, kebahagiaan bukan tujuan akhir, tapi efek samping dari hidup yang selaras dengan kebijaksanaan. Kesuksesan, dalam pandangan Stoik, bukan tentang menjadi yang paling hebat, tapi menjadi yang paling bijak terhadap diri sendiri. Bukan tentang memenangkan kompetisi, tapi tentang menaklukkan ego dan hawa nafsu. Kamu bisa memiliki segalanya dan tetap merasa kekurangan jika tidak mengenal batas diri. Tapi kamu bisa hidup sederhana dan merasa cukup jika kamu paham apa yang benar-benar bernilai. Kebebasan sejati muncul ketika kamu tidak lagi diperbudak oleh kebutuhan untuk diakui. Dan di titik itu kamu baru benar-benar hidup. Bukan sekadar bertahan, tapi mengerti makna hidup dengan utuh. Pada akhirnya kita semua hanya sedang mencari ketenangan. Entah melalui ambisi, cinta, pengakuan, atau pencapaian, ujungnya selalu sama. Kita ingin merasa damai dengan diri sendiri. Namun semakin kita berlari mengejar sesuatu di luar diri, semakin jauh kita tersesat dari hal yang paling penting, keseimbangan batin. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan menaklukkan dunia, melainkan dengan menaklukkan reaksi kita terhadap dunia. Kamu tidak bisa mengendalikan semua yang terjadi, tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu memaknainya. Itulah akar dari kebijaksanaan yang menerima tanpa menyerah dan berjuang tanpa kehilangan arah. Hidup bukan tentang memilih antara realistis atau ambisius, tapi tentang mengerti kapan harus menapaki bumi dan kapan harus menatap langit. Kadang kamu harus berani bermimpi besar, tapi di lain waktu kamu juga perlu belajar bersyukur atas langkah kecil yang sudah kamu capai. Kedewasaan bukan berarti kamu berhenti berharap, tapi kamu tidak lagi memaksa hidup harus selalu sesuai rencanamu. Kamu mulai sadar bahwa kedamaian batin jauh lebih berharga daripada pembuktian yang tak ada ujungnya. Dan di momen itu, kamu berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kamu mulai hidup untuk dirimu sendiri. Bukan untuk validasi, bukan untuk ekspektasi, tapi karena kamu ingin menjadi manusia yang utuh. Filsuf Epictetus pernah berkata, "Ketenangan datang bukan dari hal-hal di luar, tapi dari cara kita memandang hal-hal itu." Kalimat itu terasa sederhana, tapi dalam praktiknya, dibutuhkan keberanian luar biasa untuk benar-benar menjalaninya. Karena itu berarti kamu harus berani melihat diri sendiri secara jujur. Mengakui kelemahan, menerima kekurangan, dan tetap memilih untuk melangkah tanpa topeng. Kamu berhenti mencari pembenaran, dan mulai mencari pemahaman. Kamu berhenti menyalahkan keadaan, dan mulai memperbaiki reaksi terhadap keadaan. Disitulah kamu menemukan kebebasan. Bukan karena dunia berhenti menantangmu, tapi karena kamu berhenti jadi musuh bagi dirimu sendiri. Ketenangan bukan berarti hidupmu tanpa masalah. Justru ketenangan sejati muncul saat kamu bisa tetap tenang di tengah badai. Kamu tidak perlu menunggu semuanya sempurna baru bisa damai. Kamu hanya perlu belajar berdamai dengan ketidaksempurnaan itu sendiri. Dan saat kamu melakukannya, kamu akan sadar bahwa makna hidup tidak pernah jauh. Ia selalu ada di setiap langkah, setiap napas, dan setiap pilihan kecil yang kamu ambil setiap hari. Menjadi manusia bukan tentang selalu menang, tapi tentang terus belajar menjadi lebih bijak dari kemarin. Itulah cara kita hidup sebagai seorang stoik di zaman modern. Tenang di luar, kokoh di dalam. Dan sebelum video ini berakhir, izinkan aku mengingatkanmu. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling sadar ketika melangkah. Jika kamu merasa tersesat, jangan takut untuk berhenti dan menatap ke dalam. Kadang, arah terbaik justru ditemukan saat kamu berani diam sejenak. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga narasi ini menemanimu mencari makna dalam setiap perjalananmu. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, bantu channel ini berkembang dengan cara sederhana. Tekan subscribe, aktifkan loncengnya, dan terus temani perjalanan kita di Stoik 1 Menit, tempat kita belajar memahami hidup satu menit demi satu kesadaran. Pernah nggak kamu ngerasa capek padahal kamu sendiri nggak tahu kenapa? Seolah semua udah kamu lakukan dengan benar, tapi tetap aja ada sesuatu yang terasa kosong di dalam diri. Kita sering nyangka itu cuma rasa lelah biasa. Padahal bisa jadi kita sedang membohongi diri sendiri. Kita pura-pura baik-baik saja, pura-pura kuat, pura-pura bahagia. Tapi setiap pura-pura, ada bagian dari diri kita yang perlahan hancur. Di video ini, kita akan bicara tentang satu hal yang paling sulit diakui oleh manusia. Bagaimana dan kenapa kita sering membohongi diri sendiri? Dan apa yang bisa dilakukan biar kita bisa hidup lebih jujur dengan hati kita sendiri? Kadang, hal paling menyakitkan dalam hidup bukanlah saat orang lain berbohong kepada kita, tapi saat kita sadar, selama ini kita justru berbohong kepada diri sendiri. Kita bilang semuanya baik-baik saja, padahal di dalam hati kita hancur. Kita berpura-pura bahagia, berpura-pura kuat, berpura-pura sudah berdamai dengan masa lalu. Padahal kita hanya sedang menumpuk luka yang belum pernah kita sentuh. Kebohongan itu tidak selalu besar. Ia bisa sesederhana mengatakan, aku nggak apa-apa, atau aku udah ikhlas, padahal hati kita masih penuh penyesalan dan amarah yang belum selesai. Dan karena kebohongan itu terlihat kecil, kita sering menganggapnya tidak berbahaya. Tapi disitulah letak jebakannya. Sedikit demi sedikit, kita mulai terbiasa hidup dalam versi palsu dari diri kita sendiri. Kita lupa bagaimana rasanya jujur. Bagaimana rasanya benar-benar mengenal apa yang kita rasakan tanpa takut akan akibatnya. Bohong pada diri sendiri sering muncul dari rasa takut. Takut menghadapi kenyataan bahwa kita belum sekuat yang kita kira. Takut mengakui kalau kita salah. Atau takut menerima bahwa seseorang yang kita cintai tidak lagi seperti dulu. Maka kita memilih menutup mata dan menenangkan diri dengan kalimat palsu. Semua ini pasti ada alasannya. Padahal, jauh di dalam hati, kita tahu alasan itu hanya pelarian agar tidak perlu berhadapan dengan rasa sakit. Kita mencari validasi dari orang lain. Berharap mereka percaya bahwa kita baik-baik saja. Karena kita sendiri sudah terlalu lelah membohongi diri. Dan ironisnya, semakin kita berusaha meyakinkan dunia bahwa kita kuat, semakin kita kehilangan kontak dengan suara asli dari dalam diri. Suara yang diam-diam berbisik bahwa kita butuh waktu untuk berhenti berpura-pura. Namun di balik semua itu, ada pelajaran yang jarang disadari. Kejujuran terhadap diri sendiri bukan tentang menyalahkan diri atau mengungkap luka dengan dramatis, tapi tentang keberanian untuk melihat kenyataan apa adanya, tanpa filter, tanpa pembenaran, tanpa kalimat penenang semu. Saat kamu berani jujur pada dirimu sendiri, kamu sedang membuka pintu menuju kedamaian sejati. Karena hanya dengan kejujuran, kamu bisa benar-benar memahami siapa dirimu, apa yang kamu inginkan, dan kenapa kamu merasa hampa selama ini. Mungkin kebenaran tidak selalu indah, tapi ia akan selalu menenangkan. Dan sebelum kamu bisa berubah, kamu harus lebih dulu berhenti berbohong pada dirimu sendiri. Karena selama kamu masih hidup dalam kebohongan kecil itu, kamu tidak akan pernah benar-benar bebas. Jika kamu pernah merasa hidupmu berjalan di tempat, padahal dari luar terlihat baik-baik saja, mungkin tanpa sadar kamu sedang membohongi dirimu sendiri. Kita semua pernah melakukannya. Sebab, kebohongan terhadap diri sendiri sering lahir bukan dari niat jahat, tapi dari naluri untuk bertahan. Kita ingin melindungi diri dari kenyataan yang terlalu berat untuk diterima. Ketika sesuatu terasa menyakitkan, pikiran kita akan berusaha menutupinya dengan ilusi agar hidup terasa lebih ringan. Kita menolak melihat kebenaran karena kebenaran sering datang membawa rasa sakit. dan manusia pada dasarnya akan selalu berusaha menjauh dari rasa sakit, walau itu berarti harus mengorbankan kejujuran terhadap dirinya sendiri. Dalam pandangan Stoik, hal ini disebut sebagai bentuk delusi ego. Keadaan di mana kita tidak hidup sesuai kenyataan, tapi sesuai dengan persepsi yang kita sukai. Marcus Aurelius pernah menulis, "Yang manusia bukan terganggu oleh kenyataan, tetapi oleh pandangannya terhadap kenyataan." Dan itu benar, kita bukan takut pada kenyataan itu sendiri, tapi pada makna yang kita ciptakan dari kenyataan itu. Misalnya saat kita gagal, kita tidak takut pada kegagalan itu, melainkan pada arti yang kita tempelkan padanya, bahwa kita tidak cukup baik, bahwa kita tidak akan pernah berhasil, bahwa semua usaha sia-sia. Maka untuk menenangkan diri, kita menciptakan narasi palsu. Aku gagal karena dunia tidak adil, atau aku sebenarnya tidak terlalu ingin berhasil. Kita pikir itu cara agar hati tetap tenang. Padahal yang kita lakukan hanyalah menolak untuk belajar dari kenyataan. Dan disinilah paradoksnya, semakin kita berusaha menghindari kebenaran, semakin hidup terasa berat. Karena setiap kebohongan kecil menambah beban baru di dalam kepala, kita mulai kehilangan arah, kehilangan makna, bahkan kehilangan hubungan dengan diri kita yang sejati. Hidup berubah jadi panggung sandiwara di mana kita sibuk memainkan peran. Padahal penontonnya hanya diri kita sendiri. Padahal, kalau kita mau sedikit berani menghadapi rasa sakit itu, mungkin kita akan menemukan kedamaian yang selama ini kita cari. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan bukan musuh tapi guru. Ia datang bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Dan saat kamu bisa melihat kebenaran tanpa takut, tanpa menghindar, itulah momen ketika kamu berhenti membohongi diri dan mulai benar-benar hidup. Kamu mungkin berpikir, aku nggak pernah membohongi diriku sendiri. Tapi coba pikirkan lebih dalam. Berapa kali kamu bilang kamu sudah ikhlas padahal masih sering memikirkan apa yang sudah lewat. Berapa kali kamu bilang kamu tidak peduli padahal kamu hanya pura-pura tidak terluka. Berapa kali kamu mengaku bahagia hanya agar orang lain berhenti bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Itulah tanda-tanda halus bahwa kamu sedang membohongi dirimu sendiri. Tidak selalu besar, tidak selalu dramatis, tapi pelan-pelan menggerogoti ketenanganmu. Stoikisme mengajarkan bahwa kejujuran dimulai bukan dari ucapan, melainkan dari kesadaran. Artinya kamu bisa terlihat tenang dari luar, tapi jika di dalam dirimu masih ada perlawanan terhadap kenyataan, berarti kamu belum benar-benar jujur pada dirimu sendiri. Salah satu tanda paling jelas bahwa seseorang sedang membohongi dirinya adalah ketika ia terus menunda keputusan penting dengan alasan belum siap. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah ia takut menghadapi kemungkinan gagal atau kehilangan. Kita sering menyembunyikan rasa takut di balik kata, aku sedang menunggu waktu yang tepat. Tapi Stoik akan berkata, waktu yang tepat itu tidak pernah datang. Hanya keberanian untuk bertindak yang membuat segalanya jadi tepat. Begitu juga saat kita merasa marah tapi berpura-pura tenang. Kita bilang pada diri kita bahwa kita sudah memaafkan. Padahal kita masih menyimpan dendam kecil yang kita bungkus dengan kalimat bijak. Kita takut terlihat lemah, sehingga kita memilih peran bijak tanpa benar-benar mempraktikkan kebijaksanaan itu. Inilah bentuk kebohongan yang paling halus bau bukan pada dunia, tapi pada diri sendiri. Dan tanda lain yang sering kita abaikan adalah saat kita mencari pembenaran untuk sesuatu yang sebenarnya salah. Kita tahu kita sedang menjauh dari prinsip yang kita yakini, tapi kita berkata, aku cuma manusia biasa, untuk menenangkan rasa bersalah. Dalam jangka pendek, itu terasa seperti perlindungan. Tapi dalam jangka panjang, itu menciptakan jurang antara siapa kita sebenarnya dan siapa kita berpura-pura menjadi. Marcus Aurelius pernah menulis, jangan pernah biarkan jiwamu menjadi sesuatu yang kamu benci. Dan kebohongan pada diri sendiri adalah salah satu cara paling cepat membuat kita membenci diri kita sendiri. Karena jauh di dalam hati, kita tahu bahwa kita sedang tidak hidup sesuai nilai yang kita yakini. Dan semakin lama kita biarkan itu terjadi, semakin jauh kita melangkah dari kedamaian batin. Jadi kalau kamu merasa lelah tanpa sebab, gelisah padahal hidupmu terlihat baik, mungkin itu bukan karena dunia sedang berat. Mungkin karena kamu sendiri sudah terlalu lama membohongi dirimu. Kejujuran terhadap diri sendiri terdengar sederhana, tapi kenyataannya adalah salah satu hal tersulit yang bisa dilakukan manusia. Kita bisa dengan mudah menilai orang lain, Namun ketika harus menilai diri sendiri, kita mulai goyah. Kenapa begitu? Karena jujur pada diri sendiri berarti berhadapan langsung dengan bayangan yang kita sembunyikan. Setiap dari kita punya sisi yang tidak ingin dilihat. Sisi yang penuh penyesalan, kesalahan, dan keputusan buruk yang ingin kita lupakan. Saat kita mencoba melihatnya lagi, rasa malu, kecewa, dan takut sering muncul bersamaan. Itulah kenapa kebanyakan orang lebih memilih ilusi daripada kenyataan. Kita menipu diri dengan keyakinan palsu agar bisa tetap merasa baik. Meski jauh di dalam hati kita tahu, ada bagian dari diri kita yang belum benar-benar kita terima. Bagi seorang stoik, kejujuran terhadap diri sendiri adalah bentuk keberanian tertinggi. Marcus Aurelius pernah menulis, "Orang yang berani adalah orang yang berani melihat kebenaran apa adanya. Tapi keberanian itu tidak tumbuh dari kekuatan, melainkan dari kerendahan hati." Sulit untuk jujur pada diri sendiri karena kita terlalu sering menilai diri dari pandangan dunia luar. Kita ingin terlihat kuat, cerdas, dan berhasil, bahkan oleh diri kita sendiri. Maka kita membangun citra dalam pikiran, versi terbaik dari diri yang ingin kita percayai. Ketika realita tidak sesuai, ego kita menolak kebenaran itu dan mencari pembenaran baru. Kita tidak sadar bahwa yang kita lindungi bukan diri kita, tapi bayangan yang kita ciptakan tentang diri kita. Dan semakin kita memelihara bayangan itu, semakin kita jauh dari kedamaian sejati. Ada kalanya kita juga tidak jujur karena merasa kebenaran akan menghancurkan harapan yang kita genggam. Misalnya mengakui bahwa hubungan yang kita pertahankan sebenarnya sudah tidak sehat. Atau bahwa pekerjaan yang kita kejar tidak benar-benar membuat kita bahagia. Kita tahu kebenarannya tapi memilih diam. Karena jika kita jujur, kita harus berubah. Dan perubahan selalu datang bersama kehilangan. Maka kebohongan terhadap diri sendiri menjadi bentuk pelarian yang terasa aman. Tapi stoikisme mengingatkan kita, kebenaran tidak menghancurkanmu. Yang menghancurkan adalah penolakanmu terhadap kebenaran. Ketika kamu berani menghadapi kenyataan, bahkan yang paling pahit sekalipun, kamu sedang membebaskan diri dari ilusi. Dan dari kebebasan itulah ketenangan muncul. Bukan karena hidupmu jadi sempurna, tapi karena kamu berhenti memerangi kenyataan. Ada momen dalam hidup ketika semuanya tiba-tiba terasa hampa. Kamu punya pekerjaan, punya teman, bahkan mungkin terlihat bahagia di mata orang lain. Tapi entah kenapa, di dalam hati terasa kosong. Itu bukan karena hidupmu salah arah, tapi karena selama ini kamu mungkin hanya berpura-pura bahagia. Kamu tertawa di depan banyak orang. Tapi begitu pulang dan pintu kamar tertutup, kamu mendadak diam. Kamu memposting kata-kata bijak seolah sudah berdamai dengan masa lalu, padahal kamu masih berjuang untuk memaafkan diri sendiri. Kita hidup di zaman di mana berpura-pura baik-baik saja terasa lebih aman daripada jujur bahwa kita sedang tidak baik. Kita takut dinilai lemah, takut terlihat gagal, takut kehilangan pengakuan. Maka kita menciptakan versi bahagia yang bisa diterima dunia. Versi yang kuat, positif, dan selalu tersenyum. Meski di dalam dada ada perih yang belum sembuh. Namun, kebahagiaan yang dibangun dari kepura-puraan adalah jebakan halus. Ia tampak indah tapi rapuh. Sedikit guncangan saja bisa membuatnya runtuh. Banyak orang terjebak di sana tanpa sadar, mengira dirinya telah menemukan kedamaian. Padahal yang mereka rasakan hanyalah jeda dari rasa sakit. Seorang stoik tidak menolak emosi, tapi belajar untuk melihatnya dengan jernih. Mereka tahu bahwa menekan kesedihan bukanlah kekuatan, melainkan penolakan terhadap realitas. Epictetus pernah berkata, "Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada berpura-pura bahagia demi menghindari penderitaan." Dan kalimat itu benar adanya. Karena semakin kamu menolak kesedihan, semakin ia menuntut perhatianmu. Ia tidak pergi. Ia hanya menunggu. Sampai suatu hari kamu berhenti berlari dan mulai mendengarkannya. Momen ketika kamu sadar bahwa selama ini kamu hanya berpura-pura bahagia adalah titik balik yang menyakitkan, tapi juga membebaskan. Karena di sanalah kamu berhenti berbohong pada dirimu sendiri. Kamu mulai bertanya, apa sebenarnya yang aku kejar selama ini? Dan kenapa aku harus terus terlihat bahagia, padahal aku belum benar-benar tenang? Pertanyaan itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa kamu akhirnya berani melihat hidupmu tanpa topeng. Dari situlah perubahan sejati dimulai, karena bahagia versi stoik bukanlah tawa tanpa henti, tapi ketenangan yang lahir dari penerimaan. Ketika kamu tidak lagi berpura-pura kuat, tapi belajar menerima bahwa kesedihan juga bagian dari hidup, saat itu kamu mulai benar-benar hidup. Bahagia bukan lagi tentang terlihat sempurna, tapi tentang merasa damai. bahkan ketika tidak ada yang berjalan sesuai harapan. Kamu mungkin tidak sadar kapan tepatnya kebohongan kecil itu mulai menggerogoti kedamaianmu. Awalnya hanya rasa tidak nyaman yang samar. Kamu masih bisa tersenyum. Masih bisa menjalani hari-harimu, tapi di dalam diri ada sesuatu yang tidak selaras. Kamu mulai merasa gelisah tanpa alasan, mudah tersinggung, atau tiba-tiba kehilangan semangat. Dan meskipun kamu mencoba menenangkannya dengan aktivitas, hiburan, atau orang lain, rasa itu tidak benar-benar hilang. Itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang tidak jujur dalam dirimu. Kebohongan yang kamu pelihara, sekecil apapun, menciptakan ketegangan batin. Karena setiap kali kamu membohongi dirimu sendiri, kamu sedang memisahkan diri dari kebenaran. Dan di mana tidak ada kebenaran, kedamaian tidak akan pernah tumbuh. Dalam pandangan Stoik, ketenangan bukanlah kondisi tanpa masalah, tapi hasil dari keselarasan antara pikiran, kata, dan tindakan. Ketika ketiganya sejalan, jiwa akan tenang. Tapi begitu ada jarak antara apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu ucapkan, antara apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu tunjukkan, maka jiwa mulai retak. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan biarkan jiwamu pecah karena hal-hal yang bertentangan dengan alamnya. Alam manusia adalah kejujuran. Maka setiap kebohongan adalah bentuk pengkhianatan terhadap kodratmu sendiri." Kita mungkin bisa membohongi orang lain tanpa terlihat, tapi tidak ada yang bisa menipu nurani. Ia tahu kapan kita melenceng dan ia tidak akan diam. Nurani akan berbicara lewat kegelisahan, lewat mimpi, lewat rasa lelah yang tidak bisa dijelaskan. Ia tidak menghukummu, tapi mengingatkanmu. Kamu tidak sedang hidup selaras dengan dirimu sendiri. Dan semakin lama kamu menolak mendengarkan suara itu, semakin jauh kamu tersesat dari ketenangan. Kamu bisa memiliki segalanya. Karier, hubungan, pujian, tapi tetap merasa kosong. Karena damai bukan hadiah dari dunia luar, tapi hasil dari kejujuran batin. Ketika kamu menolak kenyataan, kamu bukan hanya membohongi dirimu, tapi juga memisahkan diri dari sumber kedamaian itu sendiri. Stoikisme mengajarkan, hidup sesuai dengan alam berarti hidup sesuai dengan kebenaran. Artinya, kamu harus berani melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, termasuk dirimu sendiri. Saat kamu berhenti melawan kenyataan, kamu tidak lagi memikul beban dua kali, beban masalah dan beban kebohongan. Disitulah kedamaian lahir, bukan dari sempurnanya keadaan, tapi dari diterimanya kenyataan dengan hati yang jujur. Ada satu momen di hidup yang akan membuatmu berhenti berlari. Kamu capek menipu dirimu sendiri. Kamu sadar bahwa semua alasan yang kamu buat untuk terlihat baik-baik saja, tidak benar-benar menyembuhkan apapun. Dan dari titik itu kamu mulai memilih untuk jujur. Tidak dengan dunia, tapi dengan dirimu sendiri. Kamu mulai berani mengakui bahwa kamu takut. Kamu kecewa. Kamu belum sepenuhnya baik-baik saja. Itu bukan kelemahan, tapi langkah awal menuju kebebasan batin. Sebab selama ini, kamu hanya berusaha menjadi versi yang diterima orang lain. Bukan versi yang benar-benar kamu butuhkan. Stoikisme mengajarkan, tidak ada yang lebih kuat dari jiwa yang berdamai dengan dirinya sendiri. Artinya, keberanian terbesar bukan melawan dunia, tapi berdamai dengan kebenaran yang selama ini kamu hindari. Proses itu tidak mudah. Kamu akan merasa telanjang di hadapan dirimu sendiri. Tidak ada lagi tempat bersembunyi. Tidak ada lagi alasan untuk pura-pura. Tapi justru di sanalah kekuatan sejati mulai tumbuh. Kamu belajar memaafkan diri sendiri atas semua kebohongan yang pernah kamu buat. Kamu memahami bahwa kamu menipu bukan karena jahat, tapi karena belum siap menghadapi kebenaran. Dan saat kesadaran itu muncul, kamu berhenti menghakimi diri. Kamu mulai berbicara kepada dirimu dengan lembut, seperti seorang teman yang akhirnya kamu temukan kembali setelah lama hilang. Itulah momen ketika kebohongan mulai kehilangan kuasanya, digantikan oleh keberanian untuk menjadi apa adanya. Dan dari sanalah kedamaian mulai menampakkan wajahnya. Bukan kedamaian yang datang karena semua masalah selesai, tapi karena kamu tidak lagi melawan kenyataan. Kamu tidak lagi berusaha menutupi luka atau memaksa terlihat kuat. Kamu membiarkan diri menjadi manusia seutuhnya. Lemah, takut, tetapi juga jujur dan berani. Disitulah jiwa mulai pulih. Seperti air yang berhenti bergejolak ketika akhirnya menerima bentuk wadahnya, hatimu pun tenang ketika kamu berhenti menolak apa yang sudah nyata. Itulah esensi dari hidup menurut para filsuf Stoik, bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang harus dikejar, tapi sesuatu yang lahir saat kamu berhenti menipu diri sendiri dan menerima hidup sebagaimana adanya. Begitu kamu mulai jujur kepada dirimu sendiri, dunia di sekitarmu tidak lagi terlihat sama. kamu mulai menyadari betapa banyak hal yang dulu kamu anggap penting, ternyata hanyalah topeng untuk menutupi rasa takut. Popularitas, pengakuan, validasi, semuanya kehilangan daya magisnya ketika kamu tidak lagi butuh berpura-pura. Kamu tidak lagi mencari kebahagiaan dari hal-hal yang bisa hilang sewaktu-waktu. Sebaliknya, kamu mulai melihat nilai dalam kesederhanaan. Dalam satu hari yang tenang, dalam percakapan jujur dengan seseorang, atau bahkan dalam momen sendirian tanpa distraksi. Itulah saat kamu memahami bahwa kejujuran bukan sekadar moral, tapi fondasi dari ketenangan hidup. Sebab selama kamu terus hidup dalam kepalsuan, kamu akan selalu dikejar oleh rasa cemas yang tak pernah padam. Kejujuran kepada diri sendiri membuat kamu lebih berani. Bukan karena semua ketakutanmu hilang, tapi karena kamu tahu bahwa kebenaran tidak akan menghancurkanmu. Ya, mungkin menyakitkan di awal, tapi rasa sakit itu nyata dan menuntunmu pada pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Bandingkan dengan kebohongan, yang manis di permukaan tapi menimbulkan penderitaan jangka panjang. Filsuf Stoik seperti Epictetus pernah berkata, "Tidak ada yang membuat kita lebih menderita daripada keinginan untuk hidup berbeda dari kenyataan." Dan di sanalah kejujuran menjadi bentuk cinta, cinta pada hidup sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kamu inginkan. Ketika kamu hidup jujur, kamu tidak lagi sibuk membandingkan jalanmu dengan orang lain. Kamu belajar menerima bahwa hidup bukan kompetisi, melainkan perjalanan pribadi untuk memahami diri sendiri. Kamu berhenti berusaha terlihat sempurna, karena kamu tahu ketenangan tidak lahir dari kesempurnaan, tapi dari keaslian. Dan perlahan, kamu mulai merasa ringan. Beban yang dulu menekan dada seakan menguap, digantikan oleh rasa lega karena akhirnya kamu hidup sesuai dengan nilai yang kamu yakini. Di titik ini, kamu akan sadar bahwa kebahagiaan sejati bukan soal memiliki lebih banyak, tapi tentang menjadi lebih jujur pada diri, pada hidup, dan pada waktu yang terus berjalan. Ada masa ketika kamu menyadari bahwa dunia di luar sana tidak berubah, masih sama hiruk-pikuknya, masih penuh orang yang mengejar validasi. Masih banyak yang berlomba agar terlihat bahagia di permukaan. Tapi entah mengapa di dalam dirimu ada sesuatu yang berbeda. Kamu tidak lagi ikut dalam arus itu. Kamu mulai melihat kehidupan dari jarak yang lebih jernih. Seakan kamu berdiri di tepi pantai dan menyaksikan ombak datang silih berganti tanpa perlu ikut hanyut di dalamnya. Dunia tidak lagi memegang kendali penuh atas emosimu. Kamu tidak lagi marah hanya karena seseorang tak mengerti kamu, atau kecewa ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Ada semacam ketenangan yang sulit dijelaskan, ketenangan yang lahir bukan dari keadaan luar, tapi dari kesadaran dalam bahwa kamu kini hidup lebih jujur, lebih apa adanya. Dalam fase ini, kamu akan menemukan bahwa keheningan tidak lagi menakutkan. Justru di sana kamu menemukan makna yang selama ini terlewat. Kamu mulai menikmati momen tanpa harus memotretnya. Kamu mulai mendengarkan tanpa terburu-buru menjawab. Dan kamu mulai memahami bahwa segala sesuatu memang memiliki waktunya sendiri. Disinilah pelajaran besar Stoik bekerja, bahwa hidup bukan tentang mengendalikan dunia, tapi tentang mengendalikan bagaimana kamu merespons dunia. Sebab, meski kamu tidak bisa memilih apa yang terjadi, kamu selalu punya kendali atas bagaimana kamu menanggapinya. Dan kesadaran itu, sekecil apapun, adalah bentuk kebebasan sejati. Kebebasan yang tidak bergantung pada orang lain, status atau keadaan, melainkan pada kemampuanmu menerima kenyataan dengan kepala tegak. Perlahan kamu sadar bahwa hidup yang baik bukan hidup tanpa masalah, tapi hidup yang dihadapi dengan ketenangan. Masalah tetap ada, kehilangan tetap datang, kecewa tetap terasa, tapi semua itu tidak lagi mengguncang fondasi dalam dirimu. Kamu mulai memahami bahwa tidak ada yang benar-benar bisa diandalkan di luar dirimu. Bahkan dunia bisa berubah dalam sekejap. Tapi selama kamu masih memegang nilai, kesadaran, dan kejujuran, kamu akan selalu punya tempat berpijak. Dunia boleh kacau, tapi kamu tetap tenang. Orang boleh salah paham, tapi kamu tetap jujur. Masa depan boleh tidak pasti, tapi kamu tetap berjalan. Dan di sanalah kebijaksanaan sejati lahir. Bukan dari banyaknya hal yang kamu miliki, tapi dari ketenangan dalam menerima hidup apa adanya, tanpa kebohongan, tanpa topeng, tanpa pura-pura. Pada akhirnya, tidak ada kebohongan yang lebih berat daripada kebohongan terhadap diri sendiri. Kamu bisa menipu dunia, bisa membuat semua orang percaya bahwa kamu bahagia, tapi jauh di dalam dirimu, kamu tahu ada sesuatu yang tidak benar. Setiap kali kamu memaksakan senyum padahal hatimu rapuh, setiap kali kamu bilang, gak apa-apa. Padahal sebenarnya kamu terluka. Disitulah kamu kehilangan sedikit demi sedikit jati dirimu. Kebohongan pada diri sendiri itu pelan tapi pasti. Ia membuatmu kehilangan arah tanpa kamu sadari. Namun kabar baiknya masih belum terlambat untuk berhenti. Masih belum terlambat untuk menatap cermin dan berkata dengan jujur, aku lelah berpura-pura, tapi aku siap berubah. Filsafat Stoik mengajarkan kita bahwa hidup tidak akan pernah benar-benar damai selama kita melawan kenyataan. Tapi begitu kamu berhenti melawan, kamu mulai menemukan ruang yang selama ini kamu cari. Ruang di dalam diri yang tenang, yang tidak bergantung pada pengakuan siapapun. Mungkin rasanya berat, karena kejujuran kadang membuat kamu harus kehilangan hal-hal yang dulu kamu pertahankan. Tapi justru di sanalah kamu tumbuh. Kamu belajar bahwa ketenangan sejati bukan hasil dari menyingkirkan rasa sakit, tapi hasil dari keberanian untuk menghadapinya dengan kepala tegak. Dan ketika kamu berani jujur, kamu juga memberi izin pada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kamu jadi cermin bagi mereka yang juga sedang berjuang untuk berhenti bersembunyi. Jadi mulai hari ini, berhentilah menipu dirimu sendiri. Berhentilah menunda untuk jujur hanya karena takut kehilangan sesuatu. Karena yang sebenarnya kamu pertaruhkan bukanlah reputasi, bukan hubungan, bukan masa depan, tapi dirimu sendiri. Tatap hidup ini dengan apa adanya. Dan biarkan dirimu berjalan setenang air yang mengalir. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kamu akhirnya selaras dengan kebenaran. Dan jika narasi ini membuatmu sedikit lebih sadar, sedikit lebih berani untuk menatap dirimu sendiri, maka itu sudah cukup. Itulah awal perubahan yang sebenarnya. Kamu nggak sendiri dalam perjalanan ini. Semua orang pernah bersembunyi di balik topengnya sendiri. Dan semua orang bisa memutuskan untuk melepasnya. Terus temani kami di kanal ini, karena setiap minggu kita akan belajar satu hal baru tentang hidup. Bukan untuk terlihat kuat, tapi untuk benar-benar tenang. Klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan mari kita tumbuh bersama. Perlahan jujur dan apa adanya. Pernah nggak kamu merasa sendirian? Bahkan di tengah banyak orang. Rasanya aneh ya, kamu dikelilingi suara, tawa, atau bahkan perhatian. Tapi di dalam hati ada ruang kosong yang nggak bisa dijelaskan. Kita sering takut sendiri. Kita menganggap kesendirian itu tanda kita gagal, nggak disukai atau ditinggalkan. Padahal menurut para filsuf Stoik, sendiri bukan berarti kehilangan arah. Kadang justru di saat kita benar-benar sendiri, kita bisa mendengar suara yang paling jujur dari dalam diri. Kesendirian bukan kutukan. Ia adalah ruang latihan bagi pikiran dan jiwa. Ketika dunia berhenti berisik, disitulah kamu bisa mulai mengenal siapa dirimu sebenarnya. Tanpa topeng, tanpa pencitraan, tanpa harus terlihat kuat. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang tenang bukan berarti selalu bersama orang lain, tapi mampu berdiri teguh walau tidak ada siapapun di sisi kita. Di video ini, kita akan membahas apa makna kesendirian menurut filosofi Stoik. Bagaimana cara mereka memandang waktu-waktu sunyi bukan sebagai hukuman, tapi kesempatan untuk tumbuh, memahami, dan menemukan kedamaian. Karena mungkin, selama ini kamu bukan benar-benar takut sendirian, kamu hanya belum terbiasa berdamai dengan dirimu sendiri. Di zaman sekarang, kesendirian sering dianggap sebagai sesuatu yang salah. Kita tumbuh di tengah budaya yang terus mendorong kita untuk selalu terhubung. Punya banyak teman, aktif di media sosial, terlihat sibuk, terlihat dicintai. Dari kecil kita diajarkan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang ramai, dipenuhi interaksi, tawa, dan kebersamaan. Tapi di balik itu semua, banyak dari kita yang tidak pernah benar-benar merasa damai. Kita bisa berbicara dengan banyak orang setiap hari, tapi tetap merasa kosong. Kita bisa mendapat ribuan like, tapi tidak satu pun memberi ketenangan. Lalu ketika akhirnya kita berada sendirian, muncul rasa takut. Takut dianggap aneh, takut dilupakan, takut menghadapi pikiran sendiri. Ketakutan terhadap kesendirian ini sebenarnya berakar dari hal yang sangat manusiawi. Keinginan untuk diakui dan dicintai. Otak kita memang dirancang untuk hidup berkelompok, karena dari dulu bertahan hidup berarti bergantung pada orang lain. Namun di dunia modern, rasa takut itu berubah bentuk, bukan lagi tentang bertahan hidup secara fisik, tapi tentang bertahan secara emosional. Kita takut kehilangan validasi, takut tidak dianggap penting. Kita merasa nilai diri kita bergantung pada keberadaan orang lain. Akibatnya, ketika tidak ada yang menghubungi, tidak ada notifikasi masuk atau tidak ada teman yang bisa diajak bicara, kita merasa seperti tidak berarti. Tapi coba pikir sejenak, apakah benar arti keberadaan kita bergantung pada pandangan orang lain? Apakah kebahagiaan kita harus selalu datang dari interaksi eksternal? Inilah pertanyaan yang mulai dibahas oleh para filsuf Stoik ribuan tahun lalu. Mereka percaya bahwa sumber ketenangan sejati bukan berasal dari keramaian, tapi dari kemampuan kita untuk berdamai dengan diri sendiri. Marcus Aurelius misalnya, sering menulis refleksi pribadinya di tengah kesibukan sebagai kaisar, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Ya tahu, pada akhirnya, yang paling menentukan ketenangan bukan dunia di luar, tapi dunia di dalam pikiran. Mungkin yang sebenarnya kita takuti bukanlah kesendirian itu sendiri, melainkan kenyataan bahwa di dalam keheningan, kita harus berhadapan dengan diri kita yang sesungguhnya. Diri yang belum selesai, belum sempurna, penuh keraguan dan kadang sulit diterima. Dan disitulah letak ujian sebenarnya. Bukan bagaimana kamu bisa terus bersama orang lain, tapi bagaimana kamu bisa tetap kuat ketika hanya ada dirimu sendiri. Kesendirian bukanlah hukuman, melainkan ruang. Ruang untuk berhenti sejenak dari kebisingan dunia dan mendengar suara hati sendiri di saat kamu sendirian. Tidak ada topeng yang perlu kamu pakai. Tidak ada peran yang harus kamu mainkan. Di sanalah kamu bisa melihat dirimu tanpa filter, tanpa pencitraan. Banyak orang tidak betah sendirian bukan karena mereka benci sunyi, tapi karena mereka tidak tahu harus berbuat apa ketika tak ada yang mengarahkan. Mereka takut melihat bahwa selama ini hidupnya terlalu bergantung pada dunia luar. Namun bagi seorang Stoik, momen itu justru berharga. Sebab di sanalah kamu bisa menata ulang apa yang benar-benar penting dalam hidupmu. Ketika kamu sendirian, kamu mulai sadar bahwa tidak semua hal harus diisi. Tidak semua waktu harus produktif. Kadang yang kamu butuhkan hanyalah duduk diam, merenung dan bertanya pada diri sendiri. Apa yang sedang aku kejar? Apakah aku benar-benar hidup sesuai dengan nilai-nilaiku? Atau hanya mengikuti arus yang dibuat orang lain? Pertanyaan-pertanyaan itu sulit dijawab jika setiap hari kamu sibuk dengan opini, komentar, dan ekspektasi orang lain. Tapi di dalam kesunyian, suara hatimu mulai terdengar jelas. Dari situ kamu bisa menemukan arah hidupmu sendiri. Bukan hasil salinan, tapi keputusan sadar yang lahir dari pemahaman diri. Kesendirian juga mengajarkan kita untuk tidak terlalu menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal di luar kendali. Sebab ketika semua pergi, teman, pasangan, bahkan perhatian publik, satu-satunya yang tersisa adalah dirimu sendiri. Jika kamu tidak nyaman dengan dirimu, kamu akan terus mencari pelarian. Tapi jika kamu bisa menikmati waktu dengan dirimu, kamu akan memiliki sesuatu yang bahkan dunia tak bisa ambil. Ketenangan batin. Seperti kata Seneca, orang yang bahagia adalah orang yang bisa hidup dengan dirinya sendiri. Kamu tak perlu menghindari kesendirian. Karena justru di sanalah kamu belajar berdiri di atas kaki sendiri. Kamu belajar menjadi sumber ketenangan bagi dirimu, bukan pengemis perhatian dari dunia. Di saat kamu bisa menikmati waktu sendirian tanpa merasa kosong, itulah tanda kamu mulai menemukan kebebasan sejati. Kesendirian tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan, melainkan sahabat yang membantumu tumbuh dan memahami arti hidup yang sebenarnya. Banyak orang keliru memahami makna sunyi. Mereka menganggap keheningan identik dengan kesepian. Padahal dua hal itu berbeda jauh. Sepi adalah kekosongan yang datang dari kebutuhan akan sesuatu di luar diri. Sementara sunyi adalah ruang yang penuh dengan kehadiran diri sendiri. Dalam kesepian, kamu merasa kehilangan arah karena tak ada yang menemanimu. Tapi dalam sunyi, kamu justru menemukan kedamaian karena tak ada yang mengganggu ketenanganmu. Filsuf Stoik mengajarkan bahwa kita tidak perlu melarikan diri dari keheningan. Sebaliknya, kita harus belajar untuk hidup di dalamnya, karena hanya dalam keadaan sunyi, pikiran bisa benar-benar jernih. Marcus Aurelius pernah menulis, "Orang mencari tempat tenang di pantai, di gunung, di desa. Tapi kamu bisa menemukan ketenangan itu kapanpun jika kamu bisa beristirahat di dalam dirimu sendiri." Kalimat itu sederhana, tapi sangat dalam. Kita sering berpikir ketenangan harus dicari di luar sana. Di tempat wisata, di hubungan baru, atau di pencapaian besar. Padahal, yang kita cari sebenarnya bukan tempat, melainkan keadaan batin. Dan keadaan itu tidak bisa dibeli, tidak bisa ditiru, hanya bisa dibangun melalui latihan mental yang konsisten. Menerima, memahami, dan mengendalikan pikiran sendiri. Coba kamu ingat kapan terakhir kali kamu benar-benar duduk diam tanpa distraksi, tanpa ponsel, tanpa musik, tanpa seseorang yang harus kamu layani atau bahagiakan. banyak orang tidak sanggup melakukannya lebih dari 5 menit. Mereka langsung merasa gelisah karena keheningan membuat pikiran mereka muncul ke permukaan. Pikiran yang selama ini mereka hindari. Tapi seorang stoik tahu, justru disitulah latihan sejati dimulai. Belajar untuk tenang bukan berarti mematikan emosi, melainkan mengamati mereka tanpa ikut terseret. Sunyi bukan tanda kekosongan, melainkan tanda kedewasaan. Ketika kamu bisa menikmati diam, kamu sedang membangun fondasi batin yang kuat. Kamu tak lagi butuh validasi untuk merasa cukup. Kamu tidak perlu kebisingan untuk merasa hidup di tengah dunia yang terus berteriak. Kemampuan untuk diam menjadi bentuk kekuatan baru. Karena hanya orang yang tenang yang bisa benar-benar mendengar. Bukan hanya dunia di luar, tapi juga suara jujur dari dalam dirinya sendiri. Kesendirian yang sesungguhnya bukan tentang tidak ada orang lain di sekitarmu, melainkan tentang keberanian untuk menghadapi siapa dirimu sebenarnya ketika tidak ada yang melihat. Di titik itu, tidak ada lagi topeng sosial, tidak ada peran yang harus dimainkan, dan tidak ada sorotan yang bisa menutupi kekuranganmu. Kamu hanya berhadapan dengan dirimu yang apa adanya, dengan segala luka, penyesalan, dan pikiran yang sering kamu abaikan. Banyak orang lari dari momen ini karena tidak siap menghadapi dirinya sendiri. Tapi bagi seorang stoik, inilah saat paling penting dalam hidup. Saat kamu mulai jujur tentang siapa kamu, tanpa pembelaan dan tanpa ilusi. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Kamu harus berdiri tegak, bukan disangga oleh orang lain." Kalimat ini bukan tentang kesombongan, tapi tentang tanggung jawab terhadap diri sendiri. Di dalam kesendirian, kamu tidak bisa lagi menyalahkan keadaan atau orang lain. Kamu dihadapkan pada kenyataan bahwa kebahagiaan dan penderitaanmu sebagian besar lahir dari pikiranmu sendiri. Ketika kamu diam dan mulai mengamati isi kepalamu, kamu akan sadar betapa banyak waktu yang terbuang untuk hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Kamu akan menemukan betapa sering kamu mengulang kesalahan yang sama, hanya karena tidak pernah berhenti untuk memahami dirimu. Proses ini tidak selalu menyenangkan. Menghadapi diri sendiri bisa terasa seperti membuka luka lama yang belum sembuh. Tapi justru disitulah proses penyembuhan dimulai. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak lari dari rasa sakit, melainkan memahaminya. Karena rasa sakit adalah guru yang jujur. Ia menunjukkan bagian dari diri kita yang perlu diperbaiki. Saat kamu berani menatap dirimu di cermin keheningan, kamu belajar berdamai dengan masa lalu, menerima kekurangan, dan memahami batas kemampuanmu tanpa merendahkan nilai dirimu. Dan ketika kamu bisa melakukan itu, kamu tidak lagi takut sendirian, karena kamu telah menemukan teman sejati yang tidak akan pernah meninggalkanmu, dirimu sendiri. Kamu mulai menyadari bahwa kesendirian bukan musuh, melainkan tempat pulang. Di sana kamu menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan siapapun, karena kamu akhirnya belajar menjadi utuh, tanpa harus bergantung pada siapapun. Ketika seseorang sudah bisa berdamai dengan kesendirian, yang muncul bukan lagi rasa takut, melainkan ketenangan. Dan ketenangan bagi para filsuf stoik bukan sekadar perasaan nyaman, tapi tanda dari kebijaksanaan yang matang. Orang yang tenang bukan berarti hidupnya tanpa masalah, melainkan dia tahu mana yang bisa ia kendalikan, dan mana yang harus ia lepaskan. Dalam dunia yang selalu menuntut kita untuk bereaksi cepat, kemampuan untuk tetap tenang adalah bentuk kekuatan yang langka. Sebab di saat orang lain panik, kamu bisa berpikir jernih. Di saat orang lain marah, kamu bisa memilih diam. Dan di saat semua orang mencari pengakuan, kamu cukup dengan menjadi dirimu sendiri. Seneca pernah berkata, "Ketenangan bukanlah tidak adanya badai, melainkan kemampuan untuk tetap damai di tengah badai." Kalimat ini menggambarkan inti dari kebahagiaan dalam stoikisme. Bahagia bukan berarti hidup selalu berjalan sesuai keinginan, tapi bagaimana kamu bisa menjaga kestabilan batin saat segala sesuatu di luar berubah. Ketika kamu tidak lagi bergantung pada keadaan untuk merasa baik, kamu akan menemukan rasa aman yang sejati. Karena apapun yang terjadi, kehilangan, kegagalan, penolakan, tidak lagi mengguncang fondasi jiwamu. Kamu tahu, semua hal itu hanya sementara. Ketenangan juga membuka ruang bagi kebijaksanaan untuk tumbuh. Dalam keheningan, pikiran menjadi jernih dan dari kejernihan itu muncul pemahaman. Kamu mulai melihat bahwa banyak hal yang dulu kamu anggap penting ternyata tidak seberapa berarti. Kamu berhenti mengejar hal-hal yang tidak perlu dan mulai fokus pada hal yang benar-benar memberi makna. Itulah sebabnya orang yang tenang sering tampak bijak. bukan karena mereka tahu segalanya, tapi karena mereka sudah berhenti bereaksi pada hal-hal yang tidak perlu. Dan pada akhirnya, ketenangan bukan hanya tentang bagaimana kamu menghadapi dunia, tapi bagaimana kamu menghadapi dirimu sendiri. Seorang Stoik tidak mencari ketenangan dengan menyingkir dari kehidupan, melainkan dengan memahami kehidupan. Mereka tetap berinteraksi, bekerja, mencintai, dan berjuang, tapi tanpa kehilangan kendali atas batinnya. Karena bagi mereka, hidup tidak perlu sempurna untuk bisa dijalani dengan damai. Yang dibutuhkan hanyalah pikiran yang stabil dan hati yang tahu di mana harus berlabuh. Bagi kebanyakan orang, bahagia berarti mendapatkan sesuatu, cinta, kekayaan, pengakuan, atau pencapaian. Tapi bagi para filsuf Stoik, kebahagiaan bukan tentang memiliki, melainkan tentang menjadi. Mereka percaya bahwa bahagia adalah hasil dari hidup selaras dengan kebajikan dan akal sehat, bukan hasil dari keadaan luar yang berubah-ubah, karena segala hal yang datang dari luar, uang, status, bahkan cinta, bersifat sementara dan bisa hilang kapan saja. Tapi sesuatu yang tertanam di dalam, seperti keteguhan, kejujuran, dan pengendalian diri, tidak bisa diambil siapapun. Itulah kebahagiaan yang sejati, stabil, tenang, dan mandiri. Epictetus, salah satu tokoh Stoik yang paling dihormati, pernah berkata, "Kebahagiaan dan kebebasan dimulai dari satu prinsip, memahami bahwa beberapa hal berada dalam kendalimu dan beberapa tidak." Kalimat itu sederhana, tapi jika kamu sungguh-sungguh memahaminya, hidupmu bisa berubah total. Karena kamu tidak lagi menaruh harapan pada hal-hal yang rapuh, kamu tidak lagi menunggu dunia berjalan sesuai keinginanmu untuk bisa merasa tenang. Kamu memilih untuk bahagia karena kamu menguasai pikiranmu sendiri. Dan ketika kamu bisa mengendalikan pikiran, kamu bisa mengendalikan hidupmu. Bahagia dalam pandangan Stoik bukanlah perasaan yang meluap-luap, melainkan keadaan batin yang stabil. Ini bukan tawa yang keras, tapi senyum yang tenang. Bukan tentang euforia sesaat, tapi ketenangan jangka panjang. Orang yang bahagia bukan berarti tidak pernah sedih atau kecewa, tapi ia tidak dikuasai oleh kesedihannya. Ia mampu melihat setiap peristiwa sebagai bagian dari kehidupan yang harus diterima, dipahami, lalu dilewati. Karena itu, dalam kesendirian pun seorang Stoik bisa merasa bahagia, sebab sumber bahagianya ada di dalam dirinya sendiri, bukan di tangan orang lain. Mungkin di dunia sekarang definisi ini terdengar asing, tapi jika kamu perhatikan, justru banyak orang yang kehilangan arah karena terlalu sibuk mengejar bahagia versi orang lain. Mereka lupa bahwa kebahagiaan yang paling tulus datang ketika kita tidak lagi bergantung pada apapun selain diri kita sendiri. Ketika kamu tahu bahwa kamu bisa baik-baik saja tanpa pengakuan siapapun, tanpa kehadiran siapapun, tanpa hal-hal yang kamu pikir dulu penting, saat itulah kamu benar-benar bebas. Banyak orang mengira kebahagiaan berarti hidup tanpa kesedihan. Mereka berusaha menghapus semua bentuk penderitaan, menghindari kegagalan, menolak kehilangan, dan melarikan diri dari rasa sakit. Padahal, justru di sanalah letak kesalahpahaman terbesar tentang bahagia. Bagi para filsuf Stoik, kebahagiaan bukan berarti kamu tidak pernah terluka, tapi kamu tahu bagaimana memperlakukan luka itu. Kamu tidak menolaknya, tidak menyangkalnya, tapi menerimanya sebagai bagian dari kehidupan yang tidak bisa dihindari. Karena setiap rasa sakit, jika disikapi dengan bijak, membawa pelajaran yang tidak bisa didapat dari kenyamanan. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan berharap dunia berjalan tanpa gangguan. Lebih baik latih dirimu agar tidak terguncang oleh gangguan itu." Kalimat ini mengingatkan kita bahwa penderitaan bukan musuh, melainkan pelatih jiwa. Kamu tidak akan tahu seberapa kuat dirimu kalau tidak pernah diuji. Kamu tidak akan belajar sabar kalau hidup selalu mudah. Dan kamu tidak akan benar-benar menghargai kebahagiaan jika tidak pernah mengenal kesedihan. Disinilah kebijaksanaan Stoik berakar. Bukan pada upaya menghapus rasa sakit, tapi pada kemampuan untuk menafsirkan maknanya dengan tenang. Orang yang bijak tidak menolak air mata. Mereka tahu bahwa menangis bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk penerimaan. Mereka tahu bahwa kehilangan tidak bisa dihindari, tapi penderitaan berkepanjangan seringkali datang karena kita menolak menerima kenyataan. Seorang Stoik tidak berusaha mengubah dunia agar ia bahagia, tapi ia berusaha menyesuaikan diri agar bisa tetap bahagia di dunia yang tidak sempurna. Dengan begitu, bahkan ketika terluka, ia tidak kehilangan arah. Dan di titik ini, kamu mulai memahami bahwa bahagia bukan keadaan tanpa beban, tapi kemampuan untuk tetap tegak walau beban itu berat. Rasa sakit tidak lagi kamu lihat sebagai hukuman, tapi sebagai tanda bahwa kamu masih hidup, masih belajar, masih berkembang. Karena hanya orang yang berani merasakan sedih yang bisa benar-benar memahami arti bahagia. Kesedihan dan kebahagiaan bukan dua hal yang bertentangan, tapi dua sisi dari koin yang sama. Keduanya membentuk keseimbangan manusia yang utuh. Ada masa dalam hidup ketika dunia terasa terlalu bising, orang-orang terlalu banyak menuntut, dan kamu terlalu lelah untuk terus tersenyum. Di saat seperti itu, kesendirian bukan lagi sesuatu yang menakutkan, tapi menjadi obat yang menenangkan. Dalam kesunyian, kamu bisa bernapas tanpa tekanan, berpikir tanpa gangguan, dan merasakan tanpa harus menjelaskan apapun kepada siapapun. Di sanalah kamu mulai menyadari, ternyata selama ini kamu terlalu sering mencari kenyamanan di luar, padahal ketenangan sejati selalu ada di dalam. Seorang stoik akan memanfaatkan momen ini untuk memulihkan diri, bukan dengan pelarian, tapi dengan perenungan. Ketika kamu sendirian, kamu belajar untuk melihat lukamu dari jarak yang aman. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua rasa sakit harus segera disembuhkan. Kadang cukup diterima dan dibiarkan perlahan mengering dengan waktu. Kesendirian memberi ruang untuk itu. Tidak ada tekanan untuk berpura-pura kuat. Tidak ada keharusan untuk tampil baik di depan siapapun. Kamu hanya perlu hadir untuk dirimu sendiri. Mendengarkan apa yang selama ini kamu abaikan. Mungkin suara hatimu yang lelah. Mungkin amarah yang tak sempat diungkap. Atau mungkin rasa sedih yang terlalu lama disimpan. Semua itu akhirnya punya tempat untuk keluar tanpa dihakimi. Para filsuf stoik percaya, hanya dengan mengenali luka, seseorang bisa benar-benar menjadi kuat. Sebab kekuatan bukan berarti tidak pernah jatuh, tapi mampu bangkit tanpa kehilangan arah. Kesendirian adalah ruang latihan untuk itu. Tempat di mana kamu belajar menghadapi kerapuhanmu tanpa takut. Di sana kamu belajar menerima bahwa kesedihan, kegagalan, dan kehilangan bukan tanda akhir, tapi bagian dari perjalanan yang membentuk karaktermu. Seperti logam yang ditempa api, jiwa pun mengeras bukan karena terhindar dari panas, tapi karena berani menahannya. Dan ketika akhirnya kamu keluar dari kesendirian itu, kamu bukan lagi orang yang sama. Kamu lebih tenang, lebih sadar, dan lebih kuat. Kamu tidak lagi mencari orang lain untuk menambal kekosongan, karena kamu sudah tahu bagaimana mengisinya sendiri. Itulah saat kesendirian berhenti menjadi beban dan berubah menjadi kekuatan. Sebuah sumber ketenangan yang bisa kamu bawa kemanapun, bahkan di tengah keramaian. Ada perbedaan besar antara sendiri dan kesepian. Sendiri adalah keadaan fisik, sementara kesepian adalah keadaan batin. Kamu bisa berada di tengah banyak orang tapi tetap merasa sepi. Dan kamu bisa sendirian di kamar tapi merasa damai. Para filsuf stoik memahami hal ini jauh sebelum psikologi modern membahasnya. Mereka tahu bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada jumlah orang di sekitarmu, tapi pada kualitas hubunganmu dengan dirimu sendiri. Karena kalau kamu tidak bisa menikmati kebersamaan dengan dirimu, maka tidak ada jumlah teman, pasangan, atau pujian yang bisa mengisi kekosongan itu. Epictetus mengatakan, jika kamu ingin menjadi tak terkalahkan, jangan biarkan dirimu tergantung pada sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan, dan hubungan dengan orang lain termasuk di dalamnya. Kamu bisa mencintai seseorang dengan tulus, tapi kamu tidak bisa memaksanya untuk selalu mencintaimu kembali. Kamu bisa menjadi teman yang baik, tapi kamu tidak bisa memaksa semua orang untuk memahami hatimu. Disinilah seni menjadi stoik diuji. Bagaimana mencintai tanpa bergantung, memberi tanpa mengharapkan imbalan, dan berinteraksi tanpa kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Ketika kamu sudah mampu melakukan itu, kesendirian tidak lagi menjadi ancaman tapi pilihan sadar. Kamu tahu kapan harus terlibat dan kapan harus mundur untuk menenangkan diri. Kamu tidak butuh validasi untuk merasa cukup, karena kamu sudah mengenal nilai dirimu. Kamu bisa duduk di tengah sunyi dan berkata, "Aku baik-baik saja." Itulah bentuk tertinggi dari kebebasan batin, karena kamu tidak lagi menjadi tawanan dari kebutuhan akan kehadiran orang lain. Kamu cukup dengan dirimu, dan dari situ kamu bisa mencintai orang lain dengan lebih tulus, tanpa takut kehilangan. Seorang stoik tidak menolak hubungan sosial, tapi ia tidak membiarkan hubungannya menentukan kebahagiaannya. Ia tetap berperan dalam dunia, tetap peduli, tetap mencintai, tapi tidak lupa bahwa fondasi ketenangan selalu ada di dalam dirinya. Jadi jika suatu hari kamu merasa sendirian, jangan buru-buru mencari pelarian. Duduklah sebentar, tarik napas, dan ingat, kamu tidak benar-benar sendiri. Selama kamu masih bisa berdialog dengan dirimu, selama kamu masih bisa berdamai dengan hatimu, kamu sedang bersama seseorang yang paling penting dalam hidup, dirimu sendiri. Pada akhirnya, seluruh perjalanan ini, dari rasa takut akan kesendirian, sampai menemukan ketenangan dalam sunyi, bukan tentang menjauh dari dunia, tapi tentang pulang ke dalam diri. Dunia luar akan selalu berubah. Orang datang dan pergi, keadaan membaik lalu memburuk, cinta tumbuh lalu memudar. Tapi jika kamu memiliki kedamaian di dalam dirimu, kamu bisa melalui semuanya tanpa kehilangan arah. Itulah inti dari ajaran para filsuf Stoik, bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada keberuntungan, tapi pada cara kamu memandang hidup. Dan pandangan itu hanya bisa kamu temukan ketika kamu benar-benar mengenal siapa dirimu, tanpa topeng, tanpa kebisingan. Marcus Aurelius menulis, "Ketenangan datang ketika kamu berhenti berdebat dengan kenyataan." Kalimat sederhana yang menyentuh inti dari semua penderitaan manusia. Kita menderita bukan karena hidup tidak adil, tapi karena kita menolak untuk menerima apa yang memang seharusnya terjadi. Ketika kamu belajar untuk menerima, bukan pasrah tapi memahami, kamu berhenti melawan aliran kehidupan. Kamu mulai mengalir bersama waktu, bukan menentangnya. Dari situlah kedamaian tumbuh, bukan dari dunia yang berubah sesuai keinginanmu, tapi dari hatimu yang belajar berdamai dengan apapun yang datang. Kesendirian, jika dipahami dengan benar, bukan akhir dari sesuatu, tapi awal dari kebijaksanaan. Di dalamnya kamu belajar untuk mengenal dirimu, untuk memahami apa yang membuatmu terluka, apa yang membuatmu kuat, dan apa yang sebenarnya kamu cari dari hidup ini. Kamu belajar bahwa kamu tidak perlu takut kehilangan, karena kamu tidak bisa benar-benar kehilangan apa yang sudah menjadi bagian dari dirimu, ketenangan, kebajikan, dan kendali atas pikiranmu. Disitulah kamu menemukan damai yang sejati, damai yang tidak tergantung pada tempat, waktu, atau siapapun. Dan jika suatu hari kamu duduk sendirian, tidak ada suara, tidak ada notifikasi, tidak ada yang memanggil namamu, jangan sedih, tersenyumlah pelan, tarik napas dalam-dalam, dan katakan pada dirimu, aku sudah sampai. Karena kamu akhirnya paham bahwa bahagia bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang tidak kehilangan dirimu sendiri. Dan di titik itu kamu bukan lagi takut sendirian, kamu bersyukur telah belajar menemukan rumah di dalam dirimu. Dan mungkin, di titik ini, kamu sadar bahwa kesendirian bukan sesuatu yang harus dilawan. Ia adalah ruang suci di mana kamu bisa berhenti sejenak, menata napas dan mengenal siapa dirimu sebenarnya. Dunia modern terlalu ramai, terlalu cepat, dan terlalu sering membuat kita lupa bahwa kedamaian bukan sesuatu yang ditemukan di luar, melainkan sesuatu yang dibangun dari dalam. Maka jika hari ini kamu merasa sendiri, jangan anggap itu hukuman, anggap itu undangan. Undangan untuk mengenal dirimu lebih dalam, untuk berbicara dengan hatimu sendiri tanpa gangguan siapapun. Di setiap keheningan, ada pelajaran. Di setiap jarak ada ruang untuk tumbuh. Kesendirian bukan kutukan, tapi kesempatan untuk menemukan arah yang benar. Jadi kau jangan takut sendiri. Karena ketika kamu berani menatap sepi, kamu sedang belajar menjadi utuh. Bukan karena orang lain melengkapi, tapi karena kamu akhirnya cukup dengan dirimu sendiri. Jika kamu suka dengan refleksi seperti ini, bantu channel ini tumbuh dengan menekan tombol subscribe dan bagikan video ini ke seseorang yang mungkin sedang berjuang dalam diamnya sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan kembali belajar melihat hidup dengan cara yang lebih tenang, lebih sadar, dan lebih stoik. Pernah nggak kamu merasa sudah punya banyak hal, tapi entah kenapa tetap nggak merasa benar-benar bahagia? Atau sebaliknya, kamu sedang berada di titik rendah, tapi justru di situ kamu menemukan rasa tenang yang nggak bisa dijelaskan. Kita sering salah mengartikan bahagia. Kita kira bahagia itu soal hasil, harta, atau keberuntungan. Padahal menurut para filsuf Stoik, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang datang dari luar. Bahagia adalah hasil dari bagaimana kita berpikir, bagaimana kita menerima hidup, dan bagaimana kita mengendalikan diri saat dunia tidak berjalan sesuai harapan. Di video kali ini, kita akan membahas filosofi bahagia menurut Stoik. Kita akan menelusuri dua sisi yang saling melengkapi, bahagia lewat ketenangan batin, dan bahagia lewat kendali diri. Dua hal yang mungkin tampak berbeda, tapi sesungguhnya satu. Keduanya membawa kita pada kebijaksanaan yang sama, bahwa hidup yang bahagia bukan hidup tanpa masalah, tapi hidup yang bisa tetap tenang meski badai datang. Jadi, sebelum kamu mencari kebahagiaan di luar sana, coba duduk sebentar,